Jadi kalau saya cuma baca hadis, itu berkata sesungguhnya, itu bukan hadis. hadis dia bunyi teks Arab daripada asal, dari ilmu hadis. Jadi hadis ni yang benar, sayati ala nasi zaman, lagi akan datang atas manusia zaman, suatu zaman. Itu hadis. Bila kita terjemah, bukan hadis. Ini terjemahan sahaja dalam bahasa Melayu. Bila terjemah, tak boleh kita nak syarah, tak boleh kita nak i'rab, tak boleh kita nak tafsirkan, tak boleh kita nak tafsirkan atau kita huraikan. Jadi balaghahnya jatuh pang. Jadi hadis teks macam bahasa Arab. Baik, kembali mula pada macam iaitu dah Nabi sabar lagi as-sabiru bil ma'al-din. Orang-orang yang tokoh mereka itu akan agamanya kalau qabidi al-jam. Seperti orang yang menunggang bara api. Dalam hati ini Nabi buat tasbih. Nabi buat perjumpaan. Ya. Orang yang memegang agama, orang yang mempertahankan agama, yaitu orang yang mengamalkan Islam, mengalami kesusahan di akhir zaman. Susah lagi mana? Kalau qabidi al-jamri, seperti orang yang menggenggam bayu api. Nampak? Jadi ada musyafah dan musyafah di dalam orang menyaji mubalaghah. Saya betul sikit. Di sini orang panggil dalam bab tasbih nasyat. Iaitu apa yang diserupakan lebih perlu sebenarnya. Sekarang kita nak amalkan Islam. Umpamanya lah. Susah ni. Bukan mesti tak boleh amal. Tadi maknanya kita tak bersungguh-sungguh tak boleh amal. Contohnya kita nak kerja. Nak balak tubuh. Tapi nak dua awal ke siapa? Nak atau anak siapa? Dia mengalami itu perlawanan. Sehingga kita datang-datang jadi kecoh, jadi sibuk. Kalau kita tak bersungguh, memang kita akan tinggal dalam solat. Kita hanya tunggu pada pekerjaan saja. Sebab takut anak tak jangan salah, takut jeng. Jadi susah-susah pun, kita ajak anak jalan-jalan, dia boleh solat. Dan kita boleh buat benda-benda yang kita nak buat dalam mencari dunia. Jadi ada kepayahan tak begitu. Ada payahlah melancar hari minggu. Jadi payahnya kita nak ajak solat subuh dulu. Kemudian baru kita jatuh nak sekolah. Mana payah dengan kita pegang bayu api. Ambil bayu api tengah malam kita pegang dulu. Faham ni payah? Tapi jawab. Payah bayu api lagi yang dipanggil tasbih asyak. Faham tak? Ambil bayu api semua satu dia pegang. Lalu dia jatuh bayu api. Kalau tengah malam pegang dapatan hitam. Boleh? Dah boleh. Nampak? Itu yang ditanya. Tapi diibaratkan begitulah payahnya Islam di akhir zaman. Dalam hadis ini, pada suatu pemberitaan daripada Allah kepada Rasulullah. Sebab benda ini akan datang. Boleh menceritakan benda akan datang. Pada zaman ini belum berlaku. Nabi kata sayakti. Ataupun yakti. Satu riwayat, yakti. Satu riwayat, sayakti. Sama ada sayakti atau yakti. Yang mubarak ini berbunyi, lagi akan berlaku. Mana betul, lagi berlaku. Jadi nampak ini Nabi menceritakan benda ra'i surah. Ra'i ini yang belum berlaku. Boleh ke Rasulullah cerita benda ra'i? Tidak ada orang tahu benda ra'i. Yang tahu yang ra'i, hanyalah Allah. Yang tahu asal ini berlaku benda, hanya Allah. La yang lama lerai, ba'idah Allah. Tiada seorang mengetahui yang lain melainkan Allah. Itu akidah kita. Melainkan bila Allah beritahu kepada dia, maka dia lah boleh berkata dengan perkara yang belum berlaku. Adakah selain Allah boleh beritahu benda yang belum berlaku? Ya, kata ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Siapa? Para rasul dan para nabi. Nampak? Jadi bila Nabi memberitahu kita benda lain, kita percayalah. Kita percaya, kita yakin kerana dia Rasulullah. Bila dia Rasulullah, dia wakil Allah. Bukan wakil rakyat pilihan kita. Bila tahu barang lain, ini wakil Tuhan. Maka wama yang tiku anil hawadun huwa illa wahyu yuha. Nabi dan Rasul, dia tidak berkata-kata dengan akal fikiran. Tetapi wahyu daripada Allah kepada para Rasul. Bila wahyu, bila Nabi yang beritahu, maka kita yakin. Setiap pemberitaan Pak Rasulullah beritahu kita, sama ada yang telah berlaku setelah aku. Yang akan berlaku, Contoh dalam hati ini, akan berlaku sekarang. Mana Nabi beliau lagi berlaku. Kita yakin sungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab dia Rasulullah. Sebab Rasulullah istimewa sangat. Apa istimewa Rasulullah ini? Nabi Muhammad SAW anak Abdullah. Bodohnya Siti Aminah. Sama macam kita je tu. Mata ada telinga, ada kita ada telinga. Nabi pun jalan, kita jalan. Nabi boleh cari, kita boleh cari. Nabi makan, kita makan. Nabi kahwin, kita kahwin. Nabi niata, kita niata. Tak sama. Sebut nama Rasulullah. Orang mati jadi Islam. Sebut nama kita Rasulullah Islam. Sebut nama Presiden Amerika. Orang kata jadi Islam. Tapi dia sebut dua nama. Ashadu an la ilaha illallah, yang sami Allah. Wa ashadu anna Muhammadah Rasulullah Muhammad. Dua nama ini sebut. Orang kata jadi Islam. Tak pernah saya masuk syurga. Berzina bagi besar. Wama mana berzina tu? Tak ramah dalam 40,000 orang dekat berzina. Masuk syurga. Sebab apa? Dia telah sebut nama Muhammad dalam syahadat dia. Ini kelebihan pemimpin kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebutlah segala nama Raja Mesir. Sebut nama mana presiden British ke apa. Nah, sebut nama Rasulullah. Tak faham. Orang kata jadi Islam. Bila sebut dua nama, nama Allah dan nama Muhammad dalam kalimah syahadah, segala dosa Allah ampunkan berlaku, masuk di dalam syurga. Itu kelebihan Rasulullah. Bila kita tahu dia yang paling negeri, kenapa kita tak mau dengar hadis-hadis? Mesti kita nak dengar. Rasulullah ni satu. Rasulullah ni awal kita lah. Kekasih kita tu lah. Kalau kami mahu dia kasih lah. Tu lah main kasih-kasih lah. Dia jawab. Tak main dia ni. Tak ada kasih. Ayah dah. Orang yang tidak ada kekasih orang ni, buta. Faham? Kekasih kita Rasulullah SAW. La yu'minu ahadukum hatta akun. Tidak beriman ke orang kamu sehingga aku, Nabi kata, ahabba ilaihi. Seterusnya hadis. Daripada diri ini sendiri. Ahabba ni pengen takdir. Nampak menunjukkan lebih. Lebih dia takdir. Maknanya orang yang paling kita kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kata mak kita. Kita kata ayah kita. Kita kata harta benda tak ada. Kita kata anak. Kata isteri. Kata suami. Kata kepada berhutu kita. Kata kepada untuk umum kita. Faham? Tak salah. Tapi jangan lupa, kita ada seseorang yang kita mesti cinta kepada dia lebih daripada orang lain. Sebab Nabi sebut di sini, tidak beriman seorang kamu. Ulama hadis dia tambah, tidak sempurna iman kamu. Nampak? Hatta aku nak ahabba ilaihi min nafsi wa min ahli wa min al-nasi ajma'in. Sehingga dia lebih cinta dan kasih kepada aku daripada dia kasih diri dia sendiri. Daripada dia kasih anak bini dia. Daripada dia kasih akan sekalian manusia. Cuba kita muhasabah diri kita. Ada darah Allah paling kita kasih. Sekarang ni. Kita jawab, ya lah. Jawapan bukan dengan lisan. Jawapan dengan kelakuan kita. Nampak? Lisanul hal. Afdhalu min lisanil qawli. Nampak? Lidah perbuatan lebih pasal daripada lidah perkataan. Tadi kita jawab, ya Rasulullah lah yang aku paling kasih. Belum tentu itu. Sebab bukan dengan perkataan. Bukan dengan dicari ketika kita pepek belakang kereta. Ini ke Rasulullah. Belum tentu. Kadang-kadang pepek je. Ketika luar. Dalam lagu tandu. Faham tak? Jadi tanda kita cinta Rasulullah. Lagu mana? Jawabnya. Kita kuat dengan kita bercinta dengan orang puan. Orang puan, orang jadi. Bila kita cintakan seorang perempuan, kita suka tak nak dengar mesej daripada dia. Sudahlah. Sudah. Nak baca ayat kita yang kita kasih di atas mesej kita makhluk. Kita tengok lepak-lepak. Bunyi. Kita pun tengok. Baru saja kasih kita. Nah, tak ni apa kau. Adalah kita kasih kita. Adalah. Tak ada lah. Pasal dia kasih kita. Lain orang. Insan. Baru kita makhluk. Nak. Binang ini minta hutang. Macam kita dah pergi nak bayar. Baru kita marah. Tapi kita akan nanti. Marah lah. Dah suka. Lagi lah banyak mesej. Lagi suka. Nah, si kata kita dah atur lama sejam mesej tak. Tanya dia menang. Dan kita kasih dia buang. Itu tidak atur mesej kita sejam. Kita dah macam. Nah. Kita nak dengarnya apa? Ani, ngaji. Ada. Boleh. Okay. Okay. Boleh, boleh. Itulah dengan orang yang paling kita kasih tidak bukan tidak lain Rasulullah. Bila kasih kita nak cerdak dengan kita, nak beritahu satu perkara, kita suka tak nak dengar. Mesti kita suka. Kalau orang lain kita nak, tak payah mana. Tapi kalau nak cerdak tu kekasih kita suka nak dengar. Maka begitulah Rasulullah kekasih kita telah meninggalkan berpuluh-puluh ribu SMS kepada kita dalam kitab-kitab hadis. Ada kitab Hadis Bukhari, ada Hadis Muslim, ada kitab Nasa'i, Ibn Majah, Abu Daud, Tabarani, Darul Qutni, Imam Ahmad. Kenapa? Nah, dalam Musnad Imam Ahmad ada 27 ribu hadis. Nah, perkataan SMS maknanya tersanam Rasulullah kekata kita, kenapa kita tak boleh tengok? Ini yang pelik. Sehinggakan soal Bukhari diterjemahkan juga dalam bangsa Malaysia. Dia Arab. Boleh kita tak pandang Arab. Ini terjemah bangsa Malaysia. Tepat tu terjemah. Satu gambar ini, RM50. RM50. RM50. Mari. RM54,000. Kenapa? Special edition. Bodoh. RM54,000. Bukan beli boleh malu selalu. Tempoh 4 bulan. Pada lima kali flash. Atas bunyi body jam. Raja tempoh. Bagi piti beribu-ribu, kereta tak boleh naik. Tak apa? Tak apa lagi yang dia dikilang. Baru pasang harga baru. Sanggup lah untuk RM55,058. Tapi RM50 sahaja Bukhari. Ulama kita telah terjemah dalam bahasa Melayu. Dokli. Lepas tu kata cinta Rasulullah. Terak. Itulah kita. Orang yang mabuk air pakai. Dan kita kasih kita tu Allah Allah kita buat buku. Contohlah ditulis satu buku kecil buku tu resipi. Tapi ayat kita tulis tak banyak resipi. Dua je cara memanaskan nasi kemarin dan contoh keluarlah di contoh kita beli lah. Beli lah. Tapi ni Rasulullah, apa kita dah beli? Di mana kebenaran kita kata Rasulullah? Kekasih kita. Pasal dia aku tak pandang pun, dia arah pun. Dia kekasih aku, beli. Sunnah aku tahu, aku nak. Sunnah aku mizi, aku nak. Sahai aku ketemu, aku nak kata. Pasal dia kekasih aku. Waktu dia ketok rumah dulu. Tanda aku cinta pada Rasulullah. Faham tak? Tapi dia. Malah ni aku. Aku. Dah pergi juga. Nampak? Waktu bisnislah ayah saya, jual kita. Tak tak ada. Saya anak saya jual kita. Tapi dia jadi jutawan, jual kita. Ada. Nah, dah jadi jutawan. Nak makan sedaya, puluh. Menaikkan dia tu majalah-majalah sikit depan dah kita, baru letak beli beli sedang. Nak mendanam nanti. Nah, ini pasti zaman. Apa tak? Ini kekasih kita. Beribu-ribu hadis pesanan dalam bab macam-macam bab kita, bab tahu, bab jual beli, bab akhirat. Rasulullah bercerita. Nah, beli lembab rumah. Sekurang-kurangnya kita mati ke si, ada harta yang sangat bernilai di dunia. Dan ayah mati dia ada. Ayah aku mati dia ada banyak dia kitab tu ada. Ada 3 biji Sahih Bukhari ada, Sahih Muslim, Sunnah Abu Daud. Alhamdulillah. Bertua sukuk anak-anak. Dapat mutiara Rasulullah. Tuan. Ni tak ada tinggal kita hadir. Dan dia pun tinggal kita tak. Ayuh, tak tinggal kita. Dia pun majalah. Ayuh. Oh, penuh bilik. Ayuh, dia tinggal majalah. Sahih Mangga. Sahih RPD. Jadi, banyak majalah. Allah Rabbi. Nah, dan mak tinggal tu, mak tinggal antara tu. Ini, nampak betul ni, kita. Nampak naik di 50, bukan ayah beli kereta. 54 ribu tu murah boleh beli. 50 ribu sahaja baru sejak beli. Sekarang kita keluarkan pula sahaja beli. 40, 5 ribu. Buat beli juga. 45 ribu ringgit. Rupa. Bukan sebarangan. Ini, jadi banyak orang-orang yang kenamaan saja mampu memiliki jiwa seperti ini. Tidak. Nanti itu berpuluh-puluh ribu untuk demi. Nah, padahal dapat hadis itu berjalan kaki ulama-ulama dulu itu hadis. Dengan orang di orang-orang dia ada hadis, ulama berjalan kaki juga dia ambil hadis. Nampak? Ada orang dengar, ada hadis di Mesir, dia pergi di Mesir. Imam dia pergi jalan kaki ke Yaman untuk ambil hadis. Dan dia belum dengar hadis ni. Nak ambil diri daripada orang yang ada sana. Ha, jalan kaki. Dapat kepada ulama-ulama ni, dia berhubung dalam kitab masing-masing. Jadi, untuk umat akhir zaman. Nah, bapak tadi sedome kita ini air sambil rumah ketak pun lawa kulit pun tebal beri juga ini masalah mental dia tadi kenapa tak? Nah, kita ini menghadapi masalah mental kita cerita pada seseorang tapi tidak berminat dengan karya-karya dia kenapa? Jadi akan datang suatu zaman Rasulullah kata ke atas kita semua iaitulah as-sabiru bihim 'ala dini. Orang yang sabar dengan agama Islam kal qabis al-jam seperti orang yang genjam bari api. Maksudnya Islam di akhir zaman ini kenapa? Tetap berlangsung, tetap berterusan. Cuma nak mengamalkannya menghadapi macam-macam kepayahan dan kesulitan. Tadi satu contoh nak semayang hubung terkepis dengan nak atur anak, terkepis dengan nak pergi jalan. Jadi siapa terkejut-kejut, tak ada ketenangan. Nah, pagi-pagi je tengok pagi-pagi je. Keluar pada rumah, tak duduk senawang, pijir-pijir, tak duduk pijir-pijir, tak duduk kek, tak duduk kek, pijir syahalan. Nah, penyong-penyong, pasal penuh. Pak Nung tu penuh, kata. Cari benda yang sibuk banyak tu. Orang kaya tu. Dari Maripan. Ajak. Keluar pagi-pagi tu sampai jeng jalan-jalan. Allah. Cari benda. Sifat dia pun. Cari ni. Benda yang sama. Pak Afrika tu cari lagi juga. Orang Eskimo pun cari lagi juga. Seperti kertas yang ditolak ada jambor, ada tulis. Iaitu mencari hantu. Hantu ni dia ada dua jenis. Yang pertama awak sini ngosek kok dalam. Luar tak masuk. Faham? Luar tak masuk kok dalam. Kita duduk lepas. Allah. Dia pun masuk kok dalam. Dato' semayang jadi nak main bola terus sampai maghrib. Nah, itu dipanggil berdua kok dalam. Ya? Ada waktu lagi waktu, kok mabuk kok luar. Waktu jalan ada dari ni. Nah, untuk bisa nak dibang hubung, dia duduk bawa-bawa pelan. Bila untuk bila lagi nak bawa-bawa pelan, hati pun duduk. Bila dah tu tak bang dah, negak dia tak rumah. Tak, orang panggil untuk rumah dia tengok. Untuk imam dia tengok. Lalu untuk bila, patut yang tu. Duduk tak hati, raja berjaya hantu ni dalam bajet kita namanya ringgit, namanya RM, dolar, namanya BG. Pasti lebih berbahaya daripada hantu pocong, hantu kubur, hantu lagu, berakula, hantu kopek. Pasti jaya hantu kan. Oh, dalam bajet kita ni lah satu yang paling banyak mengusik kita. Tengok nombor satu, hantu tak kuat. Nombor lima, kuat kisi payu hantu. Nombor lima puluh, very power. Nombor seratus, terbocah dulu. Hati inilah yang banyak menoseh. Bunuh orang, tanya hati inilah. Tipu anak yatim, hati inilah. Curi duit masjid, ya, hati inilah. Boleh dia mari semayang tu, semayang dulu. Nah, dia buat semayang dulu. Allah, apa nanti? Allah. Mati dia. Mati. Nak tengok pergi kalau lama ni, lewat lepak, lewat bilang tak bengan dari dia. Allah, Allah, Allah, Allah. Orang tak ada, lewat keluar orang cengai. Tak ada, bubur benang, jodoh dalam, lubang bikin bermun. Tak, bikin ngiling. Tak, dia tinggi. Ini pun lah kacik. Aduh, jangan ngiling. Nah, banyak merosokkan kita. Jadi inilah antara mawane yang paling hebat menyebabkan kita mengalami kesukaran banyak yang mengamalkan Islam dengan sebab hati duit. Imam Ghazali menggariskan pak jenis musuh manusia. Nah, pak jenis musuh kita dalam perjalanan kita nak balik kepada Allah, pak jenis musuh. Nombor satu, dunia. Nombor dua, manusia. Nombor tiga, setan. Nombor empat, nafsu. Tak? Dunia ni, dunia. Orang ramai pekerjaan, kerja, bisnes, projek, tu. Nah, penghadang kita daripada perjalanan kita. Lah, maknanya, terus kepada Allah, dia menjadi penghalang. Bawang ini penghalang, penghalang. Nah, baru nak pegang cerbang, nak kata Tuhan Allah, tak. Nak bertandang, pergi. Dah bisa, dia kata. Cakap, satu jam. Takkan dapat kandung cerbang. Nah, Nabi kata, Subhanallah, kam lalu mizam. Kalau pun tempat itu, tadi Subhanallah, pernah neraka di hari kiamat. Tapi takkan, Assalamualaikum, kawan lagi dah. Nah, dunia. Nah, kenapa? Manusia, dunia, kawan-kawan. Nah, kadang-kadang dia tak takbir. Aku, kenapa? Pria pun tak ni. Dia saya. Nah, baru nak tak takbir. Kering, kering, kering. Jawab kali. Kena mana orang wajah sendiri tengah waktu? Kering, kering, kering. Ada waktu mana ni? Pasal nak ni pasal apa? Cari cari kesenangan, cari dunia. Menegi menegi ni tengah menegi apa? Tengah menegi. Dia kata saya tak berhenti lah. Tak apa macam tak berhenti. Tak lah macam kita buka kedai. Kita buka buka lupa atas. Nak goreng ni goreng apa. Takkan nak tutup belum lagi, bapak isi, bapak hupang tak? Jadi kita tutup bolehlah malam. Kita punya majlis kita tak ada tak nak pergi lah. Tapi kita rasa kita nak pergi juga bila-bila. Bila hang nak pergi, hang nak mampu, bukan nak naik. Maknanya dia rela tidak jadi alim, tak tahu ilmu, tak kenal Allah, tak tahu halal-haram. Kerana mencari kehidupan terang. Kalau dia nak pegang juga Islam dia, nak mengamalkan Islam dia, kalau kau bikin alam jamaah, seperti pegang bari api, mana payah dari mengalami kesulitan. Nah, nak tinggal juga, tapi nak jaga. Nah, ada budak boleh jaga, tunggu duit. Nah, lah, dia nak dijaga sampai ke lubang kubur, anda dapat mencari duit. Benda ni kita kena fikir. Nah, Islam bukan agama yang melarang mencari dunia. Kita hidup dalam dunia, cari dunia. Ada kesenangan, masih tidak merentak. Ada kesenangan, tak tumpang ke orang. Tidaklah maknanya kita terpaksa berhutang dan sebagainya. Tapi terlupa akhirat. Baca buat dalam hati yang lain. Man ahabba di dunia, adarra di akhiratihi. Wa man ahabba akhirat, adarra di dunia itu. Fa'adilu ma'ayakna, ma'adilu ma'ayakna, ala ma'ayakna awtaman kolam. Siapa yang kejar akhirat, maka tercicilah dunianya. Siapa yang kejar akhirat, tercicilah akhiratnya. Itulah. Nampak? Kalau kita kejar dunia, akhirat mesti tercicil. Kejar akhirat, mesti tercicil dunia. Kalau nak dapat kamu punya, payah. Kita nak mana? Tak boleh. Kalau boleh, boleh. Nah, pakai kita kata awak kena simpan guna ni, kilo, kilo, kilo, kilo. Kamu berat, boleh tak? Boleh kan? Ambil, tak akan ada cita, tak akan ada cita, tak betul tak? Ikat. Nah, boleh tak? Boleh. Tapi kita hati kita nak sama berat dunia akhirat, boleh tak? Bukan barang kilo. Nah, mesti ada tambah buat tu pula. Faham? Dan, jadi, fa'atiru ma yabqa'u ala ma yabna. Nabi memberi keputusan, kalau begitu, tak boleh nak sama dengan. Ambillah yang kekal, atas yang binasa. Nah, jadi, dalam sang keduniaan, carilah, bertebaranlah di muka bumi, jangan sampai tertinggal akhirat kita. Nah, jadi, maksud hati ini sangat luas. Ramai ulama-ulama diambil hati ini, lalu kita berbincangkan dalam kisah-kisah mereka dengan kub yang begitu luar. Maksudnya kita sekarang rasa kepayahan nak mengamalkan Islam, kita teringat pada kekasih kita Rasulullah telah sabda dan ucapan ini. 1400 tahun lebih dah. Inilah zaman kita nak amalkan Islam kepayahan. Bekerja dengan anak kaki semayang. Doktor. Ada hak hadisah tak bagi semayang. Jadi kita jadi dilema. Nak berhenti ke nak pijir? Pijir tak boleh semayang. Maksudnya kata api waktu pijir, pun baru boleh bebas. Boleh buat apa saja. Nah, jadi Johor tak boleh semayang. Nak berhenti jadi 2,000. Bukan nak nak dapat tau 2,000 pun. Nah, bila berhenti, tapi bila kita nak pijir juga, dah boleh semayang tau. Nah, malaikat kata dia cari pijir tak lari tak apa. Tapi datang dia buat. Pijir apa? Yang awak lupa kan? Mengkotor kan? Dia suruh kotor. Maka artinya pijir. Tak ada kotor. Nah, dapat dan 2,000 sebulan. Tak semayang Zohor. Kami pijir si. 2,000 tu boleh tolong dia daripada api ni ada. Nah, tak boleh tolong. Kita ada mak satu kapal tau kena. Tak boleh tolong. Nampak? Waktu masa ni lah kita buat keputusan. Nah, itu contoh. Wah, ada orang yang sanggup. Sanggup pinjir. Pasal dari semayak, tak apa. Agar boleh pinjir. Maksudnya itu macam akal dia tak pun cinta. Dah tak benda tu dia Allah cinta ni. Nah, wa ma'afalatul jinna wal insa illa liya'budun. Bukan aku cinta nama dia. Tapi supaya memperhambakan diri kepada aku. Nak memperhambakan diri kepada apa? Banyak mana? Berapa puluh jam sehari? Sekejap saja. Zohor 5 minit. Nah, subuh 4 minit saja. Nah, asar 5 minit. Maghrib 5 minit saja. Kerja 8 jam. 9 jam kerja. Nah, berat nak pergi tempat kerja pagi, siang, petang, jam. Tak masuk sehari. Nah, sikit sangat yang Tuhan minta. Dah tunai juga. Sebab itulah dah boleh kata Allah zalim. Ya? Allah beriakkan kita jamah jalan dan kau bisa angin jamah. Tak berat nama juga. Sebab kita boleh tunai dah kali kita kena. Boleh. Nampak? Nak seribu tadi. Ya? Ada yang tak pernah maka itu. Dia nak mengamalkan Islam. Tapi tak pernah maka itu. Nah, majikan tak benar. Kerja sini tak boleh makan tutup. Ha, awak mari sini, awak makan tutup tak apa. Tapi bila awak masuk juga, awak buanglah tutup. Oh, gitu budak. Fikir. 800 lebih lagi. Ha, tak buat kerja. Nampak? Ha, mudah-mudahan Tuhan ampunkan kita bila-bila. Adalah ada mari juga. Nah, kalau Allah ampunkan semua, alhamdulillah. Itu mana ada. Nah, 800 dia dapat buang itu. Sehelai rambut ditunjukkan pada laki-laki Haji Nabi. Dibakar dalam api neraka Allah. Nah, tapi oleh kerana benda itu jauh, mari kita tengok fikir menyadari kesakitan kita di akhirat nanti. Tanpa tanduk dan semayang. Bila mana dia semayang? Bila mana? Dia di Selangor. Nampak? Dia semayang. Dia di Selangor. Dia tak ada boleh pakai itu. Nah, tapi kalau Allah beri hidayah dan taufik kepada seseorang, nung duduk di Rusia, pakai itu, pelajar Malaysia, pakai jubah, pakai jubah labu. Di mana pelajar? Di Rusia. Nampak? Nah, bukankah negeri hijau, tak ada orang Islam. Buat casing di sana, makbul, pakai itu. Tengok labu orang seribu, pakai itu. Nah, walaupun dia pergi makan ni, berjalan ke Moskow, jalan ke apa benda ni, Leningrad dan sebagainya, makan ni, cuci sekolah, tetap berjumpa, tetap berkutuk. Duduk mana? Negeri Saudi, negeri orang putih. Duduk di UK, duduk di Wales, ada duduk di apa benda ni, yang tua, Kanada, tetap memakai duduk. Kita duduk di Selangor, tak ada duduk-duduk, kenapa dia? Tak ada izin, tak ada alasan, nak kata pulak-pulak tu. Nah, hanya yang patut kita kaitkan dengan kehidupan kita. Nah, ada orang yang maklum kita, orang ada kata korang itu. Dia tak nak kata korang itu. Kata korang lah supaya kita yang terbaik, yang terbangkit untuk menyesali diri. Bila kita dengar, kita rasa menyesal. Bila kita dengar, kita rasa kita terpukul dengan takdir-takdir tadi. Marilah mana yang pamuka memberi manfaat kepada kita. Dan Allah kata wazakir fa'inna zikratan fa'ul mu'minin. Berilah peringatan kerana dia memberi peringatan itu. Nah, memberi guna bagi orang yang beriman. Eh, kita nyati itu umur itu Allah baikkan berumur. Umur bukan pelayar. Nampak? Ada yang takut mengatu nampak? Takut punya pelayar, dia punya tangan. Pelayar kan? Pelayar jatuh. Nah, jatuh. Bukan itu. Ini yang muka baik ni. Pada baik ni. Krek. Oh. Dia tu sama kat sini aja. Ha? Dia tengok korang tu juga. Ada. Ha? Nak bisa lagi ya? Ha? Ha? Oh, siwa mati. Siwa mati dah main. Apa pelayan? Molek, pali, pali. Nah? Ha? Nah? Ha, tak ada apa-apa, kita tunggu waktu. Tak ada waktu. Ha, tunggu mayor, tunggu kata bontok, lembu. Oh, mari dia kok. Arsak lagi kena lembu, lagi mari dia kok. Oh. Tak ada hak, sebab apa? Supaya kita serasa. Sebab kita yang nak tahu. Nah, ni tak kena arah orang tu. Jadi saya tak sekolah. Nah, tak sekolah dulu kan ni. Nah, dulu kena pukul. Oh, saya itu sekolah. Kalau kita kan. Kamu panjang. Nah, si lain jahat lain tu, kamu panjang. Oh, jangok dari dulu tu. Nah. Nah, hormat lah tu. Nah. Jadi murid-murid lain kamu pendek. Lanjak kutu. Saya jauh, kamu panjang. Tutup ini. Datang tiga ke datang empat dan lima kamu panjang. Jadi cikgu hari, nah, berarti keluar nak tengok kamu. Nah. Jatuh kat dinding, dia akan cek kamu. Dia dibuti. Ha, kadang-kadang bawa pai. Oh, adik baju ni, aku tunggu kolor. Kolor tu, kenapa rambut tu pendek? Lepas tu tegak, pak tu. Ha, ha, ha. Cikgu, jawab je. Jago hari jago pun akak kala. Akak kala. Betul sifat dia? Dia kala. Yang buku dah tak lalu. Nah, buku. Tengah ni tak buku. Haa, dia sakit tu pun jagonya. Kau mahu tengok tu. Sakit orang pulang pergi tengok lah, tapi tak ada rendang, tak ada hang. Nah, kat tu je eh, jutu dia jutu dulu punya air tak ada apa dia ni apa dah tak ada apa guru di spring ICU dipukul murid kerja lima murid kerja lima pukul dia guru di spring ICU dulu ada tapi buat ambil lah marah dia tumbuh ke tu. Nah, tak sekarang. Nah, marah ni, marah je. Dia faham je tu. Nah. Marah. Tahu je, betul je tu. Haa. Jantai aku tengok budak-budak. Tembok ke Allah. Tembok ke Allah, tembok. Haa. Wah, ponceng. Haa, ponceng. Aku nak ambil kau tu. Tembok je. Kalau jalan tembok. Tembok. Ha? Ha. Dia akan berbual. Spring and ball. Jadi. Jaga peripok ke gunsur. Tak? Ha. Nama ni. Tembok. Tak? Dia buat mana? Dia belum. Ayah. Kotor saja. Dia gagak. Pakar pakar pakar diri. Pakar gagak. Dia belum saya. Dia belum. Serta 27 minit. Tengah saya. Tiup 8 minit. Ya, dah jumpa belakang. Lepas tu dah berjalan ke? Dah lari dah? Dah belakang pengawasan. Dah 8,000 pun dah. Boleh lah patuh. Potong-potong. Ini nasa. Ini dah belakang jaga bodoh. Ya. Jadi, pada itu. Dah marah dah budak-budak semua. Bila tengok. Dah budak boleh bawa. Bek, depan jaga. Pasti, mana tu dah? Haa, bagus. Dalam pelajar-pelajar kuliah-kuliah pula. Guru tak boleh hentang murid. Guru tak boleh kata. Ustaz tak boleh keluar. Kena lembur. Kena bosok sama. Tak ada. Tak ada. Kena bosok. Jadi kita tak boleh bawa ustaz. Bawa minyak hati pula. Nah, masih mengajar. Murid jatuh. Buku nampak. Ada pada bosok. Jadi, minyak hati bosok. Minyak hati bosok. Wah, anda balik. Nah, nak belajar itu. Nah, jadi guru hentang dada, dengar saja sudah. Nah, dapat manfaat hati kita ada panik ada rasa panik. Akhir zaman bila kita rasa susah dengan Islam, ini ujian Allah. Lina berlaku ayyukum ahsanu amala. Supaya kami nak uji kamu yang mana terbaik amalan. Baru kita kata Kuala Lumpur. Nah, maksiat banyak. Terbanyak, terhebat dalam Malaysia. Pasal dia ibu negara. Dia Kuala Lumpur, Sungai Kelang dan Sungai Gombong. Kuala, Kuala ni tempat bertemu. Kuala Lumpur tempat dua Lumpur bertemu. Lumpur, faham tak? Lumpur dalam waktu. Nah, oh, pergi jalan hutan Ismail, jalan Piramdi, jalan Bukit Lisan, tarik pang terang. Oh, tepi-tepi, oh. Bukan saya tarik, oh. Nah, oh. Kena dua bulan tak cukup tarik sepi, ya. Ya, ha. Banyak ni maksiat, kok sini tunjuk lagi tak malam-malam, tangan pun jadi tak. Nah, tak benda tak bilang. Tak nak, ya. Ha. Oh, jenis maknanya bentuk macam-macam berjudi yang berjudi. Tetapi di situ juga Islam paling kuat. Kuliah yang paling banyak Kuala Lumpur. 700 kuliah satu malam. Nah, surah masjid, tiap surah, tiap masjid ada kuliah, ada daftirah. Bila maksiat itu kuat, rupanya dengan di luar tu haji kemasuk saat tanya amalan. Lama juga ambil aku. Nampak yang tetap bersama dengan aku. Alhamdulillah kepada orang menawar. Nah, dalam keadaan hidup penuh kemodenan, canggih dan sebagainya, kita penuhkan rumah Allah. Nah, mudah-mudahan mendapat rahmat daripada Allah. Kerana kita tak dapat masuk ke Allah dengan semayang hidup. dengan zikir kita, dengan barakat kita, dengan tasawuf kita, dengan tafsir fatah kita, kita tak dapat masuk surga Allah. Kita hanya masuk surga Allah dengan rahmat dan jadihan belah Allah. Nampak? Semua kita ada dosa, semua kita ada kesalahan. Tapi ingat, Allah sayang kepada orang beriman. Orang beriman dan beriman awali, semuanya wali Allah belaka, kekasih-kekasih Allah. Maka segala kepayahan kita lalu sayang, nah, kita anggap inilah tanda Allah sayang kepada kita. Kita teruskan juga mengamalkan Islam walau supaya. Di Singapura, dalam keadaan kaki-kaki Melayu bertestu, Allahu Rabbi, bukan lama lah, tapi berlaku. Testu, buat testu di tubuh. Nah, agama Islam letak testu di tubuh. Tapi tentang buat, orang kaki bukan buat. Kedah-kedah testu, milik orang kaki. Nak mari buat testu, kenapa? Nah, kena bayar. Bukan lima ringgit, beratus-ratus ringgit. Ribu kuadil sanggup bayar. Kenapa? Tiga dia dapat. Nah, iaitulah melihat aurat dari Islam. Percuma. Nah, yang kedua dapat menyesatkan orang Islam. Yang ketiga dapat duit dan bodoh. Nampak? Penuh tak? Teruk padahal al-mar'atu aurat. Perempuan itu aurat, kata Rasulullah. Dalam hadis kata, wakar nabi bunuh dikuna. Perempuan-perempuan Islam lebih elok dan lebih baik mereka berdiam diri di dalam rumah. Nah, tiba-tiba keluar, pergi kepada bukan-bukan Islam. Buka dada, ada yang buat power pada pusat. Haa, rupuk macam-macam, rupang dan sebagainya. Orang kafir boleh tengok aurat, nak boleh sesatkan pula, semayang dan ibadah, dapat diri yang pula. Dalam-dalam gitu sesat, ramai juga yang pakai pondok, pakai duduk labuk di Singapura. Apa? Pakai Tuhan beri pertolongan kepada dia, kerana dia tetap nak bertanggung dengan Islam. Kalau dia ada jamaah seperti pegang bayi api, dia terus bertanggung dengan Islam. Tengah? Jadi tak ada apa-apa. Di Perancis, Allah Perancis, yang nak banding dengan kita, bangga Perancis. Nak dia tengok ramai mana bertutup. Pakai tutup labuk, pakai tutup dengan palu panjang apa semua. Contoh mereka mengamalkan Islam. Dia dengan Allah malam-malam kita buah-buah mu'aklam. Yang kita tahu di luar. Dia berjalan ke sana kemari. Habis. Nah, kita dia nampak bertutup. Bila bertutup, sepada kita orang muslimah. Nah, dan kita bersusami dengan dia. Dia dengan orang yang menjaga salat. Macam mana duduk di kafir laknat Allah. Yang sesnya bebas. Yang Allah merata-rata. Dia masih mengamalkan Islam. Kita yang duduk di Islam masih merata-rata. Nah, mulai-mulai ada dah duduk tadi. Nah, ini boleh. Lagi siap gitu je. Nah, dia lagi tu dah malam. Nah, bini mandiri. Pakai baju lengan pendek, nampak tiup. Bini tu tiup. Bukan begini, dah sikit lain. Nampak? Maka apa dah malam? Pakai bukan nak pergi jauh, nanti pasang anak je. Lagi yang sama je. Nah, ni baju gini. Bini kita ni baju nampak pada baru. Kau pakai tali ada ke? Tali ada, duduk di Islam orang yang tu ramai. Nampak? Ya? Jemaah Islam di mana ada tarekat, ada guru tak tahu, ada kumpulan bernasal yang berselawat, berzikir. Tali ada nampak. Pergi pakai macam dibelikan. Nah, ikan sedek, siap, nampak lah. Ya? Tengok pakai tali ada, ada pula tegak ikan. Kenapa? Esok mari pulak naik dia. Nah, ini berlaku. Walaupun duduk dalam negeri yang lama orang nyanyi, tapi dia tak ambil kesempatan. Pada hari nak mengamalkan Islam cukup mudah. Nah, di Palestin, tentera Israel lah nak cuba letakkan kerja sebar MCC di depan Masjid Aqsa. Masjid ketiga umat Islam. Ha? Masjid Aqsa tu kepung dengan kerja sebar. Apa tujuan? Tambah lagi budak-budak muda pergi salat di Masjid Aqsa. Ha? Orang tua 45 tahun ke atas boleh pergi. Bawa 45 tahun, isteri tak pernah pergi. Letak kereta sebar, letak MCC. Nah, dalam letak kereta sebar pun, mereka tetap menyusu. Masuk juga untuk datang ke Masjid Aqsa. Walaupun berlawan dengan kereta sebar dan tubuh, tanduk berjalan nyawa bukan nak buat ambil untuk hadir solat jemaah sahaja. Ha, kita juga ambil ada kereta cepat tu. Dan kita tinggal juga orang mayat. Seimam tu ilah dikasi. Ini masih ada. Dan kami dah ada halangan. Tak ada payati. Cukup mudah. Nah. Tapi kita ni sebenarnya jahat dengan Allah. Dia kita buat jahat. Siapa yang nak Allah kasih kepada dia, dia berasa dia tidak baik. Jangan berasa baik. Jangan berasa molek. Faham? Berasalah kita orang jahat. Kita lah yang bersalah. Kita lah banyak berasa. Tuhan kasih. Allah lah suka dengar kita kata kita orang baik. Jangan mengaku baik. Tak payah buat tepuk belakang baju kita. Sesuatu yang orang-orang baik senawan. Tak payah. Bila kita baik, maka Allah ambil kebaikan kita. Kalau jadi sobi, Allah pasti akan membalas di akhirat nanti. Faham? Tapi kita kenallah kejahatan kita di masa lalu. Nampak? Hak baik kita, kita anggap seperti nanti sebab kita baik. Faham? Jangan kita getok di hadapan mata. Sejak ingat kebaikan. Mungkin orang yang melihat kebaikan diri sendiri. Kerana Nabi kata, Al-Cari, orang yang gerik, orang yang berik, orang yang bijak, orang yang jenis, Nandana nafkah, orang yang melihat dirinya tidak baik. Faham? Dana-dana ni makna kotor. Dana ni makna jelek. Dana ni makna busuk. Makna dana nafkah, dia melihat keburukan dirinya sendiri. Ini orang gerik. Jadi kita keluar dari kuliah malam ini, kita balik, kita pun letak pada sini, aku orang jahat rupanya kepada Allah. Maka Allah sayang kepada kita. Faham? Jangan mengaku baik. Jangan mengaku pandai dan sebagainya. Mengaku alim lebih dan sebagainya. Sebab itulah, Sayyidina Abu Bakar al-Siddiq, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Umar dan para sahabat yang lain radhiyallahu anhum, mereka ini kuat beribadah, tetapi tidak pernah mengaku baik. Sayyidina Utsman menantu Rasulullah. Bila dibatalkan hadis tentang kubur menangis. Macam mana Sayyidina Utsman menangis? Sehingga basah janggut. Allah, janggut Sayyidina Utsman bukan macam janggut kita yang Melayu. Janggut kita kan itu. Orang Arab ni janggut ni macam kadang empuk. Nampak? Pergi ke Arab Saudi, pergi tengok. Nah, orang-orang muda ni, orang-orang 24, 23 ni macam orang aku ni. Dia guna janggut, jenis sempat. Bila bakar janggut Sayyidina Utsman, makna air mata dia banyak tak? Banyak lah. Kita janggut tiga orang dah rasa macam ni. Faham tak? Maknanya menangis-nangis sangat Sayyidina Utsman. Orang bertanya, hei Utsman, mau bakar yang dia sebut kubur, bapak menangis. Maka kata Sayyidina Utsman, hanya sebenarnya kubur itu, inna malam kuburu. Nampak? Manzilul min manazilil akhirah. Satu tempat persinggahan daripada beberapa transi persinggahan menuju kepada akhirat. Siapa berjaya dalam kubur, maka sama tak jatuh. Nampak? Aisan itu. Apa yang lepas daripada itu, mudah bagi. Barang siapa yang tidak berjaya di dalam kubur, sama tak jatuh asyatu minggu. Daripada kubur, dia akan bertemu dengan banyak lagi kesusahan. Yang lebih berat, kerana itu Sayyidina Utsman menangis. Padahal, dia menantu Rasulullah. Nampak? Ahli bayi. Dua orang putri Rasulullah. Kali dengan Sayyidina Utsman. Dahlah begitu, sahabat Rasulullah. Dahlah begitu. Ada teket masuk surga. Terah. 10 orang sahabat yang dijamin surga menangis. Itu nangis lah. Tidak menangis. Betul nangis lah. Tengok ini ustaz. Ego kena nangis. Dia kata bising. Salah nangis. Betul sedih lah. Ambak rindu. Dia boleh tengok cerita tu. Kemudian dia menjiwai. Padahal cerita tu lakonan. Yang menjiwai itu adalah lain kacau Nabi daripada kacau para Nabi, lain kacau para Rasul, lain kacau para sahabat, para wali dibuat lakonan. baru kita sedih munasabah. Tapi kata-kata tu rekaan semata-mata. Kita ni sedih. Baca begitu. Bah? Boleh. Dalam betul lah kamu. Nah. Yang menangis dua ini saja. Pertama, Ainun Batak Min Khasyatillah. Maka yang menangis kerana takut kepada Allah. Ya kedua, Ainun Batak Nampak Tak Rusuh Min Khasyatillah. Maka yang tidak tidur, yang berjaga di tempatan, di pergunungan. Nah, daripada diceroboh oleh musuh-musuh Allah. Nuh Mujahidin di pergunungan Afghanistan. Sedang bertempur dengan tentera NATO, Laknatullah. Pahala tentera Salih Kristian. Nuh Mujahidin selalu kita di pergunungan Chechnya. Sedang menunggu kedatangan pencerobohan Rusia, Laknatullah. Yang tidak beriman kepada Tuhan. Mereka berjaga malam, kita tidur, dia jaga. Masa-masa dia nanti kata, La dan Junah tidak ada masuk dalam api nyata. Nampak? Dah masa, dah masa, dah tuang masuk dah. Bila sebut masa, dah masuk dengan tuang-tuang lah, dah masuk nyata. Takkan masa, pulang suka, tuang masuk nyata. Alhamdulillah. Nah. Jadi, sekarang macam-macam, kita dengar, bah makan, nak mengamalkan Islam lah, bah makan, bah halal. Ada gelatin, ada macam-macam ni, serangan-serangan. Yang disengajakan kadang-kadang tidak disengajakan. Disengajakan musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam lah. Nak mengkorakkan umat Islam dalam tak kematanan. Di belakang hadis, kita tahu bila makan makanan haram, maka tidak diterima doa, tak terima amal ibadah. Maka dijerat umatlah dengan makanan haram. Terang. Ini kalqabi ala jalan. Seperti pegang bagasi. Susah ni nak duduk di atas padam. Nah. Kau ni jelatin babi, selak jelatin babi. Nah. Bukan makan lagi. Kami dihidup semula, kami semula tipu, kami pakai yang kecoh. Kami nak lembu hipok daripada India, kadang-kadang ada orang molek, ada orang molek, ada orang pakai pang dalam bilik gas, ada orang molek dulu, kita sampai sini makan. Dan kami tak tahu, ini Al-Qalam Al-Salam. Tiga gerangnya, tidak ditulis betul. Dan makan haram dalam keadaan tidak disengajakan, betul, tetapi hati tetap-tetap. Hati kita ini tetap putih. Betah putih ni kalau kita sengaja cak hitam, jadi hitam. Kita ambil cak hitam, kita cak hitam. Jadi hitam lah. Kalau kain putih, hitam lah. Tapi kalau kita tidak sengaja, kita tersempak cak. Cak pun tertimbak pada kain putih. Hitam lah. Hitam juga. Haa, cuma dosis ni tak ada. Haa, sekarang kita banyak makan tidak sengaja kadang-kadang. Mau ayah kita ni tak berisi kadang-kadang. Ataupun suami nak balik hari ke dalam haram. Anak bini tak tahu. Tidak sengaja. Tak sengaja. Tapi hati tak. Tak sengaja pun. Tetap kita. Ini masalah. Kelaki. Nak dalam tak makan. Makan ni hok potong-potong. Hok makan ni hok pelik-pelik. Jadi tak ada satu. Hok jenis satu golongan dia tak kira ada ala haram. Ada hari. Pasal dia bukan golongan. Mari dengar orang yang jual agama. Nah, orang yang jual agama dia masuk. Orang kita hal agama dia panggil ustaz. Dia tak pindih-pindih. Dia tak ada hal agama. Haa, nampak? Lepas tu lagi kita cek. Nah, kita ni hak ganja pun termakan dah haram. Termakan dia. Pergi di Jakarta, rombongan daripada Malaysia. Orang kapung lah. Nah, tak sidi, rombongan Jakarta. Tampak di Jakarta, lapor dulu, turun daripada hotel, tengok orang buka warung, tolok warung. Ni banyak orang tolok kereta tu, duduk tu. Oh, bakat makan. So, ada satu sop, bapak, satu sop. Aduh, cakap hidung. Alhamdulillah. Berapa bapak? RM600. Ayuh, RM600. Beri semua. Keluar dari kerja, ingat dia tambah kerja, bawa. Itu. Makan bawa, hati satu rombongan, makan sup bawa. Makan haram. Bagaimana tu? Tidak selisih. Dan nama tu dah kerja, tengok, dia tambah kerja. Dia juga makan sokok, bawa. Bawa tak bawa, kan? Bawa dulu. Jadi. Jom, nanti dia tu, dia kata tinggi. Tapi kau kata apa? Kudik lewat, tak tidak berisi. Kenapa kata apa? Apa yang kata? Apa yang tidak berisi? Nah, benda-benda ni payah untuk lepas. Dalam negara Islam pun ada makanan haram. Oh, jenis-jenis buang kerja, macam-macam persen. Nah, oh, dah boleh makan payah, oh, dah boleh makan kerbang, dah boleh duduk mabuk. Duduk dalam negara Islam. Wah, tapi macam pegang bawa api. Tapi ingat, tak apalah. Nah, kita tetap bersama dengan agama kita, semampu kita, sekuasa kita. Nah, dah bukan diperlukan. Nafkan bila usaha. Allah tidak perahkan kita, melainkan sekadar yang kita mampu. Satu, malah itu aku kulu, lalu itu aku kulu. Jadi kita tak boleh nak buat semuanya Islam. Kita buat sekadar mana yang kita mampu. Nah, insyaAllah, Allah innallaha ghafurur rahim. Allah maha pengampun, maha kasih sayang. Kita duduk dalam keadaan kaya beratnya kita, nak mengamalkan Islam, biarlah pengampun. Aku tetap bersama dengan ulama. Aku tetap bersama dengan para guruku. Aku tetap bersama dengan ikhwah kekuang tak tahu kalau dan sebagainya. Dan inilah jalan para nabi. Inilah jalan selamat. Nampak? Ya? Dalam bakdurnya, aku tidak akan lalai dalam menunaikan kewajipan aku kepada Allah. InsyaAllah, daripada tajirah tersebut, pada kemangking pada kita, datanglah kita rasa lemah semangat dalam keadaan serangan-serangan daripada luar tentang kehidupan kita nak mengamalkan Islam ataupun serangan daripada dalam diri kita sendiri nafsu dan syaitan untuk menghalang kita jadi hamba yang soleh. Teruskan berjalan walaupun lambat, walaupun 6 km sejam tak laju berani, tapi jalan kita matlamat kita juga adalah akhirat. Lambat atau cepat maksud kami adalah mati sebagai hamba Allah. Wallahu'alam. Soalan pertama, apakah perbezaan azab alam barzakh pada macam dan neraka? Na'udzubillah min dzalik. Dia tanya azab. Azab-azab ni kesakitan. Badan tubuh lagu mana azabnya, padang mahsyar lagu mana, akhiratnya dalam neraka lagu mana. Jawabnya, kata ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, azab yang paling pedih dalam neraka. Na'udzubillah. Kalau kita ni beramal dengan ahli neraka, nah, umpamanya kita minum Allah, kita pernah judi, kita pernah zina, kita pernah tipu orang. Dengar kita ni ada, katalah, na'udzubillah min dzalik. Aku berlindung dengan mulia Allah daripada niaga. Kerana kita sudah layak masuk niaga. Orang yang layak masuk niaga, dia beriak kebesaran Allah, Allah beri keampunan kepada dia. Faham? Allah dah heran kita banyak dah. Allah heran kenapa kita sambung balik kepada dia dengan mengucap istighfar. Ingatlah, 10 kali lepas bangun tidur, 10 kali lepas solat maghrib, subuh, 10 kali lepas solat subuh, zuhur, 10 kali asar, 10 kali maghrib, 10 kali isyak, 10 kali subuh tidur, 70 kali minta ampun kepada Allah. Ayuhanna, tak ini aku berilai, aku tahu tak kepada Tuhan, wahai manusia. Tiang walai, tadi semalam kata Rasulullah, sabahina marah, 70 kali, awkama kawalan. Dan, jadi, hak paling berat dari dalam neraka. Nah, dalam kubur di padang mahsyar. Semuanya ada datang dalam Quran, dalam hadis. Kita nak cerita satu persatu panjang. Dan soalan seperti ini boleh dijadikan tajuk tazkirah ataupun ceramah. Walhasilnya, memang juga ada tandanya balasan azab Allah yang paling berat. Kenapa? Allah berfirman dalam Quran, wa'lamu anna sabi, anna azab, anna sabi. Anna adabillahi syadid. Sesungguhnya ketahuilah bahawa pembalasan Allah Ta'ala itu sangat dan percayakan pada hari kiamat. Apakah itu zakat pendapatan? Sama Rasulullah tak ada pun zakat pendapatan. Zakat pendapatan dari Raja Mazhab Maliki. Mazhab dari ini Hanafi dan Hanbali tidak ada. Walau bagaimana pun. Kata ulama-ulama, apabila kita bayar zakat pendapatan, maka tak bayar-bayar zakat cukai pendapatan, maka lebih baik bayar zakat pendapatan. Kerana zakat diadakan kepada orang-orang Islam sahaja. Soalan seterusnya. Kalau saya tertidur sebelum solat maaf, bila terjaga tertidur di seluruh masjid, dan ketika itu imam sudah habis rakaat pertama. Kalau dari tadi hanya tempat berimam dalam maaf rakaat kedua, yang boleh menjurukan solat untuk cukup tak rakaat seperti mana Zuhur. Adakah tindakan itu betul? Ataupun saya ini ditambah satu rakaat sahaja seperti solat dua? Tolong penjelasan. Terima kasih. Kalau dia hari Jumaat tertidur sampai lewat pergi sembahyang Jumaat. Dah, tertidur ni dia kira. dia soalan-soalan gitu lah, pak pengalaman kita. Kalau orang tak mandi, dia tidur ke atas tu, kawan dia. Nah. Kalau orang mandi, dia. Nah. Ya tu lah gitu. Nah, kawan saya tak lama jubuh. Kawan tu gemuk dah. Nah. Jadi lah dia pergi sembahyang, terima rakaat kedua. Nah, jadi bila terima kadang dia tambah 4 rakaat. Betul ke tak? Dengar boleh. Dalam pendapat yang utama mazhab Syafi'i, bila kita sempat 1 rakaat sembahyang jemaah, maka dapat jemaah tambah 1 rakaat saja. Tak sempat 1 rakaat, maka tambah 4 rakaat. Jadi di mari ini rakaat kedua macam mana? Imam telah mengangkat sami Allahu liman hamidah. Dia baru kata Allahu akbar. Dan tak ada rakaat. Tak dapat teruskan sembahyang bersama imam 4 rakaat. Faham tak? Tapi kalau dia sempat Allahu akbar, dia pun rakaat baru ke imam sami Allahu liman hamidah. Dapat 1 rakaat tambah 1 sahaja. Sebab tu sunnah imam tunggulah orang yang baru mari dalam rokok dan dalam tayak akhir sebelum salam. Faham tak? Ya? Jadi kalau kita tengah rokok, orang baru mari, nah, imam lambat tidak tu. Tambah sikit dia punya sampai. Walaupun tiga kali dah, pasal kawan mesti pulang dia sebabkan, baru nak takbir dan angkat lagi. Nah, itu tambah. Subhanallah Rabbiyal Azim. Supaya dia sempat Allahu Akbar dan rokok sama sikit. Nah, dia panggil ta'awanu ala diri wa taqwa, kata ulama. Nah, tapi jangan lama sangat. Imam dengan mayang, nampak kawan kau tunggu bagi tanggung dia. Tunggu je dalam rokok. Tak ada, ada lagi. Ha. Tak ada terlalu dia. Nah, tapi makmum pula kena reti. Kadang-kadang tu imam tunggu dalam rokok. Nak semua dia dah. Dia nak, dia tidak takdir. A'udzubillah min syaitanir rajim. Kulang ni kita nak pindah. Hari macam anda. Tak ada polisi. Di dalam semayang. Tak anda nak mengisi. Tak ada orang benda tu. Sosial itu tak ada dah. Orang nak tunggu tu. Tunggu tapi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, supaya orang cepat nak susah cak tadi. Nah, untuk dah waktu. Kadang-kadang dah waktu tu. Di mana tu orang kena tunggu. Di mana tu tak tahu. Tunggu mengejar. Nah, dia dibuka lain. Hilang mula. Padahal cemas tak. Besar tak boleh nak. Nah, ada yang buka di rambut kain yang cek. Terima tak? Tidak kena datang. Nampak? Ha, ini masalah. Kalau orang berlainu mana? Nah, orang berlainu dia mengacang. Maksudnya dia batu mandi. Kalau sini, marah bayang. Nah, berlainu biasa. Lalu balik. Nah, dia pulang pun, kawan bilang udah mari. Dok. Orang itu, dia bilang lah. Oh, baru tuan-tuan tak tengok macam ni. Yang ni? Tengok? Tengok? Dia nak. Dia nak. Kita dah nak tukar sini. Nak mandi sini tak pandai. Mandi buat pelan ni. Takkan nak nambah ilmu. Nak kata orang putih. Nak. Kadang-kadang pelajar itu. Jangan ayam. Takut dia berlipu. Bunuh tikus. Dia selalu kacau bini saya. Ya. Baik. Masalah kasihan tak kasihan Nabi tegak. Boleh bunuh. Kata seorang mak. Boleh itu makna sunat. Bunuh haiwan perosok. Ha. Jadi kalau haiwan ini perosok, sunat bunuh atau harus bunuh. Tidak berjasa. Cuma ingat Nabi kata Iza total tu fa'ahsinul kitlah. Bila kamu dibenar dan membunuh, maka bunuhlah cara yang lain. Jangan peksa siku. Contoh siku yang dia misteri. Siku-siku kekok apa yang dia tunjuk lagi lah. Ha, merasa tak? Wasak. Ya? Maka bunuh cara lain. Kiat dengan hati bunuh kicok. Siapa katok, kicok dan katok mampu dapat jatuh pahala. Katok dua kali baru mampu, 70. Menunjukkan katok. Dan kalau nak katok, kita sini siap pada binatang. Dapat kalau katak ikut ni. Ha, dibuang dalam hutan. Dah budak tanggung nak bunuh. Faham tak? Jangan pulang dalam air. Ada sumber walaupun itu ayam yang perosok, dia letak minyak petrol. Tak minyak petrol dalam ayam tu, dia buka hati. Dia membuka ayam. Itu pun lagi. Dia tanggung bunga aku terbang. Otonya muda susah. Buat gitu. Agak binatang dengan api. Tak boleh. Faham? Haa. Itu lah dia buat gitu. Jadi bukan bila sebut tiku, sunat bunuh. Tak. Ada tiku yang baik. Yang jenis tidak merosok. Tidak sunat bunuh. Nampak? Lihat? Binatang macam lima. Kita cukup lima lah. Jenis macam orang. Sunat bunuh. Tapi dah duduk dalam rumah kita. Jadi tiku. Bapak ini baik. Tiku ni. Hamster. Aku sunat bunuh lah. Dok sunat bunuh. Tuhan buat dia dok ni. Jalan token. Nah. Suka tu dok. Orang lelaki hamster. Bila duduk rumah. Dua rumah. Tiger. Tuhan. Orang kaki lima rumah dia tiger, 15. Nah, oh tembang kita kopi jangan ha. Nah, tembang ni. Nah, dayang ni lima rumah. Nah, tengok kopi jangan tu satu. Lima rumah tiger. Baru rumah tengok ini, tu kau jadi hamster. Dia terang kamu gitu. Saya tinggal di Serembang sama dengan Katok. Saya kerja di sini, rumah keluarga di Kuantan Mahang. Di mana saya hari jamak kosong? Adakah masih bilang rumah keluarga di Kuantan? Baru 3 hari kita mutafir. Adakah jamak kosong kita masih di rumah Katok? Pada harinya ini mutafir. Dia tinggal di Serembang, rumah keluarga di Kuantan. Bila dia beli jamak kosong? Dengar model. Rumah kita yang jadi tempat tinggal kita, tak boleh jamak kosong. Nah, yang ini rumah orang lain. Walaupun orang lain itu moh kita. Walaupun orang lain itu katak kita. Walaupun orang lain itu pok jala kita. Walaupun rumah lain itu rumah kita dulu. Sekarang tak tak. Sekarang hidup di Kemang. Dulu hidup di Kuantan. Tapi kita nak dijarah pelanggan kita di Kuantan. Nanti kita dikira pun musafir. Makna kalau kita nak pergi di Kuantan 3 hari saja. Dalam perjalanan daripada Serembang boleh jamak kosong. Sampai di Kuantan. Boleh jamak kosong kerana orang yang tinggal 3 hari masih bernama musafir. Faham? Tapi jangan nak duduk di Kuantan 4 hari dah ke atas. Masih hilang nama musafir, jadi nama mungkin. Dah boleh jamak kosong. Faham? Dan bila pada di Kuantan nak balik ke Serembang, boleh jamak kosong dalam jalanan. Sampai di Serembang, ni dah tetap tinggal kita, masih tak boleh jamak kosong. Faham? Ini bukan nanti rumah tu milik. Rumah tu tempat tinggal kita dah. Tempat tinggal kita. Walaupun namanya hotel, namanya hostel, namanya rumah sewer, itulah tempat tinggal kita. Nah, masih di situ. Tak boleh jamak dan kosong. Soalan seterusnya. Anggota sujud kerja bangkian. Ada tadi bila terangkat tangan di kiri dua kali sujud juga. Kita sujud kerja anggota. Satu dari. Padahal dua tangan. Dua itu, dua kaki. Bila kita sujud, nah, pasti ada orang diangkat tangan. Masa sujud itu diangkat tangan. Contoh apa angkat tangan? Dari bantah. Bantah pun tak. Masih angkat tangan, ada tadi kira dua kali sujud, jawabnya tidak dikira dua kali sujud. Tetapi, hendaklah ada pemaknina di dalam sujud dengan tujuh anggota sebelum boleh diangkat tangan. Malah, maknanya kita tujuh dah tujuh anggota pemaknina sekejap. Sah dah tujuh itu, maka dia buat angkat tangan dari dia dah panggil mengubah sujud yang kedua. Dibolehkan. Yang tak boleh, maka turun tu tangan dia belakang dah waktu itu. Dari tadi asap turut, tangan sini tak. Mana padat tangan terletak menjadi anggota yang tujuh, maka sujud tersebut tidak sah. Nah, yang dia tambah tujuh, ialah dahi. Tanya dahi lah anggota tujuh, walaupun rukun negara mesti tujuh, tapi dahi sebenarnya anggota tujuh. Faham tak? Jadi mempunyai dahi sebenarnya. Nah, tapi orang yang akad pada tambah tujuh dia panggil. Dia sujud dah, tapi dia berlaku pasti yang dia. Dia buat tak bulan ni sikit. Yang lainnya tiga kali sujud batal semayang. Atau dia berlaku tujuh, hati batu. Nah, dia buat tak bulan ni pula. Tiga kali sujud batal semayang. Nah, ha, tapi kalau kita kata pasti satu, jangan kita angkat. Petang ini satu panjang ni, buat ini pula dia sendiri-sendiri, jangan angkat. Tapi kalau diangkat dengan tidak sengaja, banyak pun tidak patah. Nampak? Seperti tekok di sini tak patah, sekuriti. Dia pun boleh tunjuk, Allah, wabat, betul-betul. Faham tak? Haa, itu dah tu. Dia panggil tekok tu ni. Kenapa? Haa. Bagus ni, tanya bapak mayat bagus ni, bapak jamuk apa semua. Ha. Seorang tiga ketika buang air, keluar macam air mani. Air mani pulak. Dia tak perlu mandi lagi. Bukan air mani, dia tidak buang air besar dan buang air kecil. Dia tidak itu air wadi. Nah, sama tu kita kena belajar. Nah, air yang keluar pada kemaluan itu, dia berkait dengan taharah. Mutaharah, asbaharah itu minta usahlah. Dari taharah itu tak sempurna, masih tidak sah mayan itu. Nah, ini tak jabat taharah. Nah, kita tengok tadi dari sini. Pukul tutup, dan tak keluar. Lalu tutup dari pasti nak pergi tengok. Itu cuma. Tengok TV. Nah, bukan tak boleh tengok TV. Sayang, balik lagi dia tutup di tengah TV. Tak betul lah. Tak tutup, tidak pergi tutup. Kita balik lah, tangan telah ditutup. Tak terserah selamat je. Haa tak? Tak ada lagi terhati lagi. Macam-macam lagi. Nah, haa mari dengar apa tu. Hak bodoh jadi kredit. Hak tak tahu jadi tahu. Hak belak jadi cerah. Nah. Haa. Tu air lagi, bukan air mani. Nah, dia pekat gitu. Haa. Jangan orang keluar. Tapi pernah berlaku. Tak semua orang keluar. Sekiranya mandi wadi, air mandi yang masuk balik dalam berdi, ada tak dikira air mustakmal? Ya, air yang seperti menurut pendapat mutamak dalam mazhab jati ini, dari batang kita yang belum terangkat habisnya, tak ada macam air seperti adalah mustakmal. Tapi bila masuk dalam air balik, air dalam balik itu mutlak, maka dia menjadi mutlak. Ingat itu. Pasal wajah darul pasal ini, dalam kitab Jawa Hidup Sania. Faham? Jangan orang salah faham. Bila seperti masuk dalam balik, jadi dalam negeri air mustahmal. Tak betul. Yang seperti memang mustahmal yang telah dipakai. Itu akan ada. Tapi air yang menunggu dalam negeri, dalam kolam, dalam lesen adalah air mutlak. Maka dia masuk air mustahmal dalam air mutlak. Hukumnya masih mutlak. Dia bukan air nadi. Ini air mutlak dengan mustahmal. Mustahmal tidak kuat untuk mengubah air mutlak. Nah, jadi tak ada faham. Nah, nanti dia pun mesti hidup air dalam negeri. Mesti dalam kolam, buang air dalam kolam. Nah, nanti macam mana? Mani dulu peti dinding. Dan itu ada kolam, peti dinding mandi ayam. Tak ada, peti dinding. Tak ada. Apa? Apa? Tak ada ilmu? Tak ada ilmu. Sebab tu saya tahu kata ni dengan saya Abdul Samad paling banyak asyik. Gerenda patah ni. Orang ni gerenda di asyik. Nak mudah ini. Bertemu dua orang. Berangkat ke Mekah. Untuk menuntut ilmu. Nak cari ilmu agama. Itu sudah rumah tak lagi. Itu je. Nah. No, belanja bukan naik. Beski laju. Zaman saya tahu patah ni. Abad ke 18 lagi. Nah. Pergi ke. Pergi ke Mekah belajar agama. Dengan ulama-ulama di sana. Sebab apa? Sebab ayah Syekh Daud Qatani membaca satu syair yang terkenal. Man lam yakun ya'lamu za falyas'ali. In lam yakun mu'alliman falyas'ali. Jika kamu tidak ada ilmu, pergi mencari ilmu. Jika tiada ulama di negeri kamu, hendaklah kamu belayar dengan kapal kan. Faham? Maksud dia belayar zaman dulu, 200 tahun dulu, dengan Syekh Abdul Samad paling bani. Meninggalkan kampung halaman berpuluh-puluh tahun. Balik menjadi ulama terbilang. Nampak? Walaupun 200 tahun Syekh Daud Qatani, Syekh Abdul Samad al-Salim bani meninggalkan kita. Nah, orang masih mengaji lagi kita. Itulah. Kita Mustadi, kita Diarus Salisi, kita Jawa Hidup Sania, kita Maflah Minta Beranggang sebagainya. Nah, kenapa? Kerana dia bersusah payah meletakkan nilai ilmu Allah cukup itu tinggi. Sanggup tinggal kampung halaman bergadai nyawa di tengah laut. Nah, untuk dapat ilmu Allah, maka Allah letak dia. Nama dia paling top di atas. Dia mati 200 tahun, orang sebut lagi nama dia. Nah, kita dah mati, Allah dah sebut dah. Kalau mati, dia suhaib, orang-orang putus kata. Dan, soalan kering ada kami bonding salah pada segi hukum syarak. Hukum bonding ini tidak disebut dengan jelas, tapi dia ada persindihan, percanggahan. Dah, tengok kata haram kerana mengubah hukum Allah. Tengok kata tidak haram yang kata mengubah hukum Allah. Dia ni hadis al-mughayyirat di khalq Allah, mengubah hukum Allah. Haram, betul juga sandaran dia. Ada yang mengatakan haram. Ha, kata haram, mereka ini juga menerima hadis ini mengubah hukum Allah. Tetapi mengubah yang haram, hendaklah yang pertama disebut dengan syarat yang telah la'anallahu namisar wal mutanamisar. Allah la'anah cukur bulu bening dan yang tukang cukur. Nah, dah sebut tentang hubungan rambut. Kemudian yang kedua pula menjadi tanda rangnya ialah mengubah yang haram, mengubah yang kekal haram. Ada pun mandi dia kekal dah menjadi kekal muda. Nah, maka tidak haram. Betul juga. Jadi, ahli tasawuf berkata, kita mencari betul. Semuanya benar berkata. Tak ada masalah. Kita terbuka. Nampak? Ya? Lepas dalam tahap ini, Nayok Fisi. Di sekarang ini, Nayok Fisi ni, dia boleh buat satu kaedah pembedahan. Dia tak bedah sebenarnya. Di Nayok Fisi perempuan, tak payah pakai apa benda ni, alat mecah. Nah, tak payah pakai alat mecah. Pergi yang sifat di klinik, dia nak buat di sini sesuatu mayuk macam-macam macam. Hukumnya haram, dan ini perubahan yang dekat. Nah, maksudnya pasal lama itu, belasih lama itu, tidak haram dan ini tidak dekat. Bagi satu hari, tanda hitam pula lebih. Jadi itulah saya tu. Jadi kalau orang perempuan nak dibonding, ulama' pejian pula buat patuan, boleh. Atasai mengatakan boleh, tapi untuk tunjuk pada suami. Bukan nak dua, nak dipakai, nak dipelajar, nak tunjuk orang, tak patah tutup. Hukumnya haram. Soalan seterusnya. Hukum sudah datang berjuang, itu lah masih. Jawabnya dapat sendiri, solat di rumah. Solat di rumah, dia boleh tunjuk sendiri. Nah, dan itulah rugi. Rugilah dalam mazhab Hanbali haram, dalam mazhab jumhur ulama tidak haram, tapi dia rugi. Ingat rugi pun rugi ini. Allah rugi lah. Nah, kalau kita pergi tengok sedar, orang jual sedar tu baju 27 dan ni 20 ringgit, apa ni kita nak beli? Dia sini langsung. Nah, tak apa, kita dapat duit kita tidak rugi. Jadi kita juga. Nah, harta nak banyak. Maka harta yang paling banyak, harta Allah. Nah, dan berjemaah dengan keluarga. Dan berjemaah bersama dengan orang ramai. Sebab dalam keadaan sekarang kita terima, tak semua orang kadang-kadang boleh datang berjemaah tiap masa. Orang ini kerja jauh, orang ini kerja sis dan sebagainya. Habis dia sempat, pergi berjemaah. Dan sempat, tak ada masalah. Nah, apa kau orang ini cepat orang seperti mati sedetul, kenapa kau sama sedih dan surau? Karaoke ni tidak haram, menyanyi pun tidak haram. Yang jadi haram tu audio. Nah, umpamanya menyanyi peleluh-peleluh berganggu orang bang, haram. Walaupun menyanyi, dia menyanyi depan suami dia, haram tak? Dah haram lah, depan suami tak ada masalah. Sebab dia mahram gitu. Nah, tu kita, tu nyanyi gitu. Nyanyi, uang, kita dengar. Haram tak? Tak ada, tak ada. Tak nak itu, nak balap itu, lagi, lep-lep itu. Ada apa-apa itu. Pasti dibenarkan dalam perkahwinan sendiri, boleh pasang nasi, boleh pasang orang yang batu boleh. Dan Rasulullah benar, nyanyi masih sendiri. Surah. Itu jangan over banyak. Daripada Rasulullah. Jangan over, kita jangan mananya lebih satu ulama. Ulama macam boleh. Seperti kita pasang orang nasi, gigi dia. Atau kita panggil penyanyi lelaki. Budik sebenarnya. Jangan orang kurang menyanyi. Baik kita ambil lah budik. Padahal kiri orang nyanyi bernyanyi. Kerana mandi kahwin. Atau panggil penyanyi laki-laki. Contohnya. Baru pada syarat. Tapi bila orang pang ngerti. Nah. Yang banyak berlaku orang pang tak tutup juga. Nah, duduk pelawak dengan spesial masjid. Bila dia rasa seluruh pula dia, dia kuat tadi. Seluruh apa dia? Ini sudah jadi haram. Bila orang pang tutup. Bila orang pang orang tengah ajar. Kejar, tak? Kerti, kejar. Buka dah ni. Soalan seterusnya. Jika hamba, seorang hamba itu terbatas solat subuh. Ha, ni tadi kita sekarang, ni seorang hamba pula. Padahal dia je. Dosa malu lah kata sini. Jika saya terbatas. Sebab bukanlah benar pun. Ada letak kamu. Nah. Bapak dah nak cabut kita ni manusia. Sememangnya tak mau ngaku kita salah. Tak? Itu disuruh kita. Nah, sebab tu kita jadi ca'asum. Apa biar. Bila terangi kita, zalim pun kita buatnya. Nah, apa ni? Fitrah manusia. Dan salah, orang tak bisa. Tak silap. Jalan selama ulama' tak tahu. Dia menjajah. Kita dengar. Kita dia menjajah tak tahu. Dia kata kita punya amalan macam kita bayar. Amalan baik, bagikan kita, terecak kita, fikir kita, tafau kita, tahju kita, ilmu kita, nah, bijak kita, nah, jangan kita ingat. Kita anggap sebagai Nabi. Kita dibayar kok jambang tunya. Tahu tak? Jambang atas tunya. Nah, buat jambang, bayar, tapi jatuh atas tunya. Lepas tu mengambil, bila bayar, itulah amalan baik kita. Adakah kita ikut tahi itu, lepas bayar, ikut mutu, lepas, mana? Itu lah. Dah itu, kemandamu, anak dimana-mana tu. Nah, aku tak boleh ingat ke. Nah, ataupun kita bagi wang nyumi. Wang nyumi, ingat apa saja dia bayar. Jangan, itulah amalan baik kita. Bukan, jawabnya kita, letak di depan mata. Tulis di institusi diri kita. Tulis yang kita pernah buat dosa. Pernah berzina, tulis dekat kaki kita. Faham? Tulis di situ rumah. Pernah berzina dengan lapar orang lain. Minum, ketul, seni, tulis itu. Biar kita rasa takut kepada Allah. Pernah tipu orang, tulis. Pernah menipu. Tahun 1998, 3,000 ringgit. Pernah menipu. Waktu dia kita ingat. Bila kita ingat itu, masih kita rasa dekat dengan Allah untuk bertaubat. Baca baju dulu-dulu di letak, batunya syam tak dekat kata ni. Cuba ingat pada mati. Dia pun dah pergi rumah seorang. Dia tulis mati di dunia rumah, punya takut penuh. Ni nalik tele. Mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati. Penuh di dunia rumah. Nah, dia punya saya ingat kepada mati. Wajib, dah wajib. Nampak? Kepada dia, dia rumah tu. Bagi pun kata jangka, berjuk, kata berjuk, kata tu. Nah, boleh buat ni. Meja makan kita naja, meja kopi, meja ter yang mana rumah tu. Tak payah beli tangan, buat sanduk meja. Jentuk dengan tangan kapal. Dekat kunci sopa tu pun nesan, tak okey. Bila jalan-jalan lagi nak ngepak kat hati. Ada. Jalan lagi duduk, tak? Tak dengar lagi, tak dengar lagi, tak dengar lagi. Ada. Ni memang lupa sama tu, tengok. Thank you. Sekejap buat kain. Gila. Kanda. Dekat diri tu lah. Kalau tu. Tengok. Orang pun pakai dia. Boleh, pakai api. Tama yang datang. Sama mana orang yang perlu dibuat dulu nak ambil tamu tetamu atau punya jalan tubuh. Baik. Dia tertidur. Bila bangun pukul 8. Bila pukul 8, tetamu mari. Jadi nak buat tubuh dulu ke tetamu dulu. Dengar model. Pendapat yang mustanak dalam mazhab Syafi'i. Siapa yang tertidur daripada waktu malam dan terbabak waktu subuh habis dah, maka sunat dia qada segera, tidak wajib. Faham tak? Tapi siapa yang tidur dalam waktu subuh, orang tak dah tidur lagi sikit, baru-baru pukul 8, maka wajib qada dengan segera. Faham tak? Jawab kami. Boleh jawab tak? Jadi bila kita tertidur subuh dari waktu malam, maka tak tu kita mandi dulu, sanggup tetamu dulu, tetamu balik, kita buat subuh tadi. Soalan seterusnya. Apakah sifat orang fasik? Orang fasik ni, bahasa Arab, nanyunya mana orang yang tidak taat pada perintah Allah seperti perintah buat dan perintah tinggal. Contohnya al-khariju min ta'atillah ini, orang yang keluar dari Allah, orang yang bermain judi. Nah, judi atau minyak Allah. Allah kata inna al-khamru wal maisir. Nah, qawyal ajlam wa rizqun min 'an syaitan, hukumnya berdosa. Masuk dalam tujuh dosa. Berjudi dan minyak Allah, masuk di atas yang main judi. Walaupun suka-suka, dia jadi fasik bila orang. Nah, dan mukmin, mukmin mana orang yang beriman. Tapi mukmin yang fasik, mukmin yang melakukan dosa, dia engkar arahan Allah. Nah, itu orang yang fasik. Ataupun lain-lain dosa besar. Orang yang suka mengumpah orang, orang yang jadi menipu, hal itu dari orang. Nah, tadi menipu yang tidak, hal itu dari orang ataupun apa benda ni tak hebat orang lain, pasti tidak jadi pasti. Pasti ni tipu orang tu orang. Dia belajar, tak belajar lagi, jadi satu belajar tu. Dia ambil tu, bayar 500 ringgit dalam orang jijak dalam waktu jual berpenasih air. Dia ambil, bila lama dah dia kata belajar tu. Dalam tu dia kata, oh tak apa kalau belajar tu. Pada hari pula, orang tu juga 500. Ini dia, yang nipu ni, dia panggil pasti. Bagus lagi pasti. Kerana menipu harta kerja orang dosa besar. Dosa besar buat jadi pasti. Ataupun menipu maruah orang menipu tipu. Ya, dia buat kita kata yang tipu. Sehingga kan maruah orang tercadar. Maka itu adalah pasti juga. Faham tak? Tapi kalau tipu yang tak menipak harta orang. Ataupun menipakkan maruah orang. Jadi suka cakap nipu saja je. Tidak pasti. Kerana waktu dosa besar. Ya. Contohnya bila orang cakap ada kereta masjid, oh dia kata, saya ada jawab masjid, tapi dah orang isi, ada sekampung. Padahal tak ada pun. Dia tipu tu rugi tak orang lain. Ada orang rugi tak. Mara orang tercala tak. Tak ada dia ya. Seorang yang lain. Nanti nanti tidak pasti, tipu gitu. Dia tanya orang roja dia. Nah. Kalau kita nak mati sisi, orang ini 1,500, orang ini beli 2,000, dia pun cerita tak. Saya duduk, dia mati saya. Dia cerita cerita itu, dia orang. Padahal tak ada apa. Nah, jadi jadi cakap so ini. Nipu lah, nipu. Tapi curi dah orang lah. Dah, nipu dia dah orang tu akan ekor di sini. Apa tidak apa? Nah, apa tu makbong aku panggil. Seorang makbong meninggal dan kurang beramal saleh. Tapi ada anak saleh yang boleh tukarnya di dalam alam barzakh. Kemudian anak saleh itu mati. Macam mana bapak meninggal itu tidak ada anak saleh lagi. Bapak ni tak berapa soleh. Anak soleh. Bila ada anak soleh, anak soleh ni manfaat dia kepada ibu bapak yang telah mati. Nah, awaladun solehin yaj'ulah. Anak soleh dia berdoa pada ayah dia. Tapi dah bila anak dia mati, ada tak orang doa pada dia? Tak ada. Sebab tu jangan kita harap lagi kepada orang lain walaupun anak itu. Kau kita dulu, kita stress sekarang ini. Kerana kita mati hidup. Ha. Betul Nabi kata kalau anak saleh berdoa kepada kita, kalau tidak berdoa. Nah, kalau dia berjudi, minum arak, teh huda, disko, bagi arak kita. Nah, jadi jangan harap banyak. Nah, masih daripada harta untuk digunakan pada para eh, masih sebagian infak dulu fisabilillah. Kalau bila dapat para eh ke anak kita, belum tentu anak kita buat, berbakar untuk kita. Nah, kena walaik, keteng kita tak dapat. Dia dapat dia kita. Tukar paper. Mana tukar rusak. Mana tukar bilang baru. Mana banyak anak dalam kubur. Tak ada. Dia nak orang betul. Tak ada. Nah. Soalan seterusnya. Panas. Nah. Dah. Panas sejak dia. Balik jadi sejuk lah. Buang baju, buang dua. Ustaz, ambil ni kerja deksi sistem data di sebuah syarikat komunikasi. Baru-baru ini ni deksi sistem data kita dengan buat itu. Benda ini akan berterusan walaupun ambil naik pangkat. Patut dia ambil kerja kerja. Jawabnya, jangan tolong perkara-perkara dosa. Berhenti kerja tidak wajib. Tapi pastikan jangan tolong. Dan punya tiket komputer bagian kita dalam buat itu, kamu lah, tolong dia akan buat itu musim. Jangan ditunjukkan diri pula. Nah, Tuhan kita ajar kan? Tak boleh wada ta'awanu ala ismi wal adwan. Ismi. Jangan yang haram lama pasti kata kamu bertolongan tak percaya dosa. Sebab bila kita tolong pasti kau betul eh? Maka peniadaan haram dia. Nah, di sisi Allah berterusan. Jadi kita buat tak berkira satu pun. Nah, ataupun kapok kepok saya lihat bagian yang buat itu saya tak berkira. Kenapa? Haa, ini bagian lain. Nah, nah, tak boleh awak kena bagi juga. Kena bagi juga, kita pergi saja. Saya berkira. Nah, ini tak sibuk kita saya. Lalu, saya berkira tu pun. Tak boleh baik jadi baik. Penyakitan yang haram dapat diusah, kita bertolong pada sisi. Haa, bagi orang yang kita panggap bila datang lori awak, nak panggap kita tak boleh panggap. Dia ni panggap sendiri. Kan? Nak bakul tayar tukar piu, tak boleh. Ni hukum syarak. Dia anak Allah pun. Nah, sebab memang tukar tayar, kita kena tayar. Dia yang lalu atau kasbut, kita pergi tukar tayar. Lepas kita tukar tayar, dia beri jatah ke Allah. Ni tanah wanu ayat ismi. Jangan tolong. Dalam ni tayar, beli tak ada apa-apa. Kupasan sendiri pun. Nah, boleh tak guna tanah yang penamanya telah meninggal tak ada waris? Jika boleh tentukan buat sedap atas namanya. Tanah ni, tuan dia masih dah. Nah, lepas tu waris tak ada. Jadi boleh tak kita guna? Kata ulama, jika kau tidak dimarah. Tidak dimarah. Jika kau tidak digunakan, dimarahkan tanah tersebut. Lalu kita buat untuk kebajikan, maka hukumnya harus. Contohnya, tanah itu kosong. Tuang dia mati dah. Jadi boleh tak kita ceroboh, kita buat tazkirah di situ. Tuang dia mati dah. Bila tuang dia mati dah, bila kita buat tazkirah atau kumpul bayar ajak atas tanah tu, atau tempat baca Quran, tuang dia dalam kumpul, utuh lah. Kehidi, utuh diharuskan pada syarak. Dibolehkan. Yang tak boleh buat, benda salah pada syarak. Soalan seterusnya. Saya ambil. Kamu muka. Baru ni timbul perdebatan berkaitan solat sunat lepas asal. Ada tak kata itu boleh? Solat ajak lepas asal. Asal betul tu pergi akan ajak ke situ. Tolong jelaskan tentang ibadah tersebut. Pendapat yang sama. Jika ada hajat itu selepas solat, maka tidak boleh. Kalau hajat itu sebelum solat, maka boleh. Jadi hajat itu bila? Selepas solat, hajat itu tidak boleh. Sebelum solat, hajat sudah berlalu. Baru solat, maka boleh. Soalan seterusnya. Apakah hukum memandulkan haiwan peliharaan kucing? Kucing dia nak mandul. Mandu orang mandu tak beranak pun lah. Bukan mandu BCA. Mandu BCA lah mana. Jadi dia nak mandukan kucing. Dia ada beberapa hukum. Yang pertamanya harus. Yang kedua ni makruh. Yang ketiganya haram. Bila harus, bila kita sok dia beranak tak pandai jaga anak, makan anak, atau biar bapa mati kelaporan, maka harus kita mandulkan dia. Yang kedua makruh. Macam mana makruh? Satu saja dia. Dia tak ada. Habis dia tak cuci, dia mandul. Jalan-jalan apa cuci, tak cak, dia mandul. Makruh orang kerja lah tu. Nah, dia tak ada kerja. Yang ketiga haram, bakar haram. Jadi mandi kucing orang sebelah rumah ni. Tak boleh lah. Itu orang-orang. Apa hukum buat sujud syukur macam pemain bola buat tengah badan tanpa tutup aurat? Sujud syukur ini dipanggil mati nahwi salat. Ibadah yang sama makam dengan semayang. Iaitu wajib tutup aurat, wajib suci daripada nadi, wajib suci daripada hadas, wajib mengadap kiblat. Nampak ni? Masih tak ada hasil tak ni tak boleh. Tutup aurat, mengadap kiblat, suci pada hadas, suci pada nadi. Tetapi sujud syukur sunat hanya kepada nikmat yang yang besar dan jarang berlaku dan bukan benda yang lara. Ha, kalau lara, dia jangan sujud syukur. Bapa pun sujud syukur. Allah jadi juga beli paket buah kucing. Ha. Nah, pasal pada berbun sangat dan main buah kucing tu, dia beli orang ni. Faham tak? Ha, dia pun beli paket, berjaya beli paket, sujud syukur. Bocor orang ni. Nah, ha. Nah, sujud syukur dia benda yang besar. Seperti dapat anak, dapat bini, dapat laki, dapat tiga, dapat tanah, dapat beli rumah. Nah, hati benda besar atau keselamat daripada kebakaran dan sebagainya. Benda kecil tak benar benda cukup. Bapa benda cukup? Tadi dia ke sana, benda cukup. Nah, bapa benda cukup? Beli ilmu, benda cukup juga. Jadi tak ada main-main sokan, tak payah benda cukup. Faham tak? Kerana itu benda lara saja. Kau lihat tak betul orang tak sok. Saya guna nama ustaz buat profil picture Facebook, boleh atau tidak? Gambar ni tak handsome tu. Gambar ni tak ada masalah. Kita guna gambar orang tak ada masalah. Tuang dia lagi tak ada masalah. Boleh? Ha, jangan ambil gambar orang dia, dia bukan itu. Malu beli tu ambil. Kalau saya tak ada masalah. Hmm? Sebab saya ambil ke mana pun handsome lama. Dan berguru menguji, mudah uji. Adakah kita perlu terus berguru dan berguru yang tetap berlibat? Dengan mafia. Jawabnya, manusia ini tidak sunyi daripada salah dan silap. Faham? Pasti dia ada adat-adat berguru. Walau menguji kita tersalah buat mafia, tak usah berhenti mengaji dengan dia. Nah, yang kita nak ilmu yang dia sabar. Faham tak? Ya? Dia mengaji betul. Adik datang A, adik bawah I, adik datang datang U. A, I, U. Tapi kita mengaji. Walaupun kemarin dia ditangkap atau dengan janji yang berorang itu. Faham tak? Ha? Tapi dia mengaji itu betul. Dan tadi buat silap itu kita nak tinggal dulu. Kita ambil ilmu dia ada minggu-minggu bertahun-tahun. Mana jasa kita? Sekali dia buat salah. Nah, ha? Kita pun tutup dia tinggal dan sebagainya. Nah, ha? Sekarang ini kita selama murid. Beri tegoran, tak apalah dia guru untuk bule. Tengok dah ni, kita manusia. Nah, pakat-pakat kita, betul diri belakang. Haa, tidak dikit juga. Nah, haa. Pasal, yang maksud para Nabi dan para Rasul. Datang sahabat pun tersilap. Datang imam-imam pun tersilap. Datang orang-orang yang salah-salah pun tersalah. Nah, ha, jadi, patutlah kita jangan over sangat dalam menghukum guru kita sendiri. Nah, ha, kita ni kalau guru orang, kita kutuk kau-kau. Nah, jangan. Dia memang salah. Murid ada salah. Ada juga salah. Lepas tu guru kata, awak ada belajar dengan saya. Tak awak terlibat dengan ni. Biarlah, dia tersalah. Nah, teruskan ajar ni. Nah, soalan seterusnya. Bagaimana dah lupa selasa tausiah Nabi? Dan bagaimana luahnya lagu mana? Oh, orang biar kita tak pergi lagi ni pada macam dia tanya kita. Nah, terus saya tanya gini. Jawab ni tidak ada siapa yang pernah melihat. Cuma Rasulullah ditunjuk di dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Sehingga Nabi pun bercerita ketika turun. Nah, ayat, bila surah Al-Kawthar. Tengah Nabi duduk, turun ayat. Nabi pun membaca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna al-Kawthar. Tak faham ni ayat. Dia bertanya sahabat tu. Wahai sahabat tu. Ya faham. Wahai sahabat tu. Nampak? Hal tadruna al-Kawthar. Adakah kamu tahu apakah al-Kawthar? Sahabat kata Allah wa Rasuluhu Allah wa Rasuluhu a'lam. Apakah Rasul dia tahu? Maka Nabi pun cerita sebentar tadi Allah memberitahu kepada aku. Allah beri kepada aku kolam kausar di hari kiamat nanti. Faham? Eh? Yang keluar mata memandang. Yang setong. Setongnya tak ambil air yang ini. Ulah panggil sini sini. Haa, kayu. Haa. Okey, kau anda lah. Setong. Tak kek. Pasal dia ada awal-awal peranti dulu. Haa. Setong dia tu sebanyak intan menangis. Air warna apa? Ah, dia dengan laban. Lebih putih daripada susu. Dan banyak lagi sifat dia yang datang minum umat Rasulullah. Ha, kemudian ada pula Imam Al-Sinah Al-Jumah berkata, dan Nabi lain juga ada kolamnya sendiri. Cuma kolam yang paling hebat, kolam Kautsar Rasulullah SAW. Nak minum kolam Kautsar, kita junjung Rasulullah sebagai pemimpin dan kekasih kita. Soalan seterusnya. Saya dari Melaka. Nak tanya, bagaimana nak membalikkan kebahagiaan rumah tangga? Saya dan isteri saya hari-hari bergaduh. Kecuali Sabtu dengan Ahad juga. Esok sampai Jumaat akan mula jatuh semula. Sabtu Ahad jatuh dia lain dengan diri dia. Hari lain bergocok bergaduh sama. Jadi kita nak jawab lagi mana? Bahkan di tempat gaduh ni, kita detail. Pendir masa ajar dia. Nah, jadi nak jawab dengan tepat tak boleh. Nah, orang puan ni, dia nampak umur sebenarnya siap. Dia nampak rizak-rizak sebenarnya gaduh. Nah, dalam 4 bulan, menang dia. Tengok, menang dia. Tengok, mak kita ni ayah kita. Ayah kita tak lepas ni. Mak kita, oh, macam dia punya nasi gula. Nampak tak? Gula. Ha? Dia memang repuan, dia memang gitu. Nah, jadi, bila kita berkahwin, ingatlah, aku terimalah nikah dengan orang yang tegur itu, mana aku terimalah menikah dengan perempuan yang akan mendatangkan 1000 masalah dalam hidup aku selepas ini. Tapi jangan semua lah, bila nikah. Ada lagi juga lah. Oh, bila ini nikah. Eh, mukanya amau. Tanya macam ini, dah lah bisa ni. Tak buang ni. Ha. Waktu lah, minum sama makanya. Bah. Malam ni malam pertama. Nah, senyum. Mu keningan baik menjawab nikah tadi, mu memikul beban yang besar. Lebih teruk daripada bela 5 ekor. Daripada 5 pelang. Tu bini muruk. Kan? Dia lah akan banyak menipumu. Banyak lawan muruk. Banyak tanggung. Banyak makan samuka. Banyak curi duitmu. Nah, keningan tu. Nah, banyak dia banyak benda yang kena. Tengok dia tolak teroli. Batu bapak ada topi, jangan bagi dia pegang terlalu. Sorry, bapak. Mereka kita ditawar. Nah, di topi, jangan bagi dia tolak pilih diri. Ambil dia, hubung dalam terlalu. Kita tolak. Sebab dia ni tolak terlalu, dia tak kira kita yang belakang. Dia kira dia, ambil dia. Itu tak ada benar, 800 tinggi sikit daripada benar, 650 ia semua makan setengah, 400 bawa, uti, jatuh hingga hidup. Nah, dia main umpuh hipuh sekali letak, tetapi jatuh ni belakang hingga hidup. Nah, dia tak beli hipuh bapak tak bayar bang Mubayar lah. Mubayar dalam umur. Nah, itu jenis orang puan. Jangan beri dia terlalu. Kita beri sendiri senang. Tapi itulah. Nah, tengok-tengok benda masalah yang jadi jatuh benda masalah. Nah, cakap lawak. Memang ini cakap lawak orang puan. Nah, dah cukup dengan barang yang ada. Memang di sini dah cukup. Sebab ni, dia macam budak-budak. Masih satu kita kena terima dia. Walau teruk bagaimana pun, bini kita. Ha, jangan sabar, sudah mereka tak ada kebaikan dalam rumah tangga. Nah, dia nipu cakap lawak, suka di jalan, nah, suka terapi bijik. Ini dia kalau tidak, orang panggil lelaki yang punya, kalau baik. Nah, maka orang panggil wanita. Ini pun mana wanita, mana yang banyak menghabiskan harta. Nah, apakah hukum mengambil gambar orang yang tidak menutup aurat? Ada yang tandanya harus, ada tandanya haram. Bila haram, itu bukan mahram bagi yang mendekatkan aurat. Dia mendekatkan aurat, itu bukan mahram. Kita ditengok, dia haram tu. Nah, apa tahu dia ambil gambar dia pula? Nah, tapi kalau dia itu mahram, dia tak ada adalah haram. Dia ambil gambar bini itu dan yang. Haram tak? Bini itu haram tak? Dia ada aurat dalam itu. Tak ada. Maksud perkahwinan ni bukan mesti jima. Tapi dapat nikmat dengan orang lain. Nah, sebab aurat kita dengan bini kita tak ada. Dengan suami tak ada aurat. Daripada ujung rambut sampai ujung kaki boleh tengok. Faham? Waktu punca, waktu pun dia tahu. Dia tahu lah tu dah dah waktu kata. Tiga serendah dan berjalan. Waktu apa lagi? 70 tak nak kahwin lagi sebut dalam kitab nasab walaupun umur 80 kalau tak kita nak kahwin banyak duit wajib kena siap belanja kalau tidak perdosa anak cucu sebab perkahwinan bukan mesti dapat anak ni apa nak bawa benda tu ni nak mampu orang lagi tak lagi. Nah, banyak aku tengok orang tu nak masuk kumpul orang tukar lagi. Tak boleh kata gitu. Sediakan dia isteri. Nah, sebab bukan mesti kahwin ni. Zina. Nah, sebab kadang-kadang nikmat berkahwin dengan melihat. Nah, aurat punya suami ni tak tahu. Nah, kita balik masjid ni. Nah, boleh tengok bini kita. Harap-harap. Dah, balik lagi. Ya, ya, ya, ya, ya. Lama dengan awak belanjang. Haruslah, haruslah. Harus, tak ada masalah. Memang melihat, tak? Pusing, pusing, pusing, pusing. Ada, ada, ada. Itu memang. Malaysia, itu tak ni. Ada. Terima lagi masjid. Entah, balas saya. Malangnya apa? Jadi gambar tak betul harap mengambil gambar dia. Malaysia kita ambil gambar bandar raya, jalan, tokek rup dan sebagainya. Tiba-tiba nampak ada rusuk pada belakang gambar tu lain. Bukan disengajakan. Nah, jadi gambar budak kurang, sendok kain, sendok tu, sendok ni. Oh, tak bukul lah. Duduk dalam awak setuju, kapal bimbuk tak? Okey, okey, okey, okey, okey, okey, okey. Nah, tak ambil lah ada bentuk awak ni tu. Nah, sebab tu kita jumpukan digital movie. Nah, kita tak letak gambar orang, tak tutup orang. Kita ambil gambar monyet, gambar lembu, gambar kambing. Nah, gambar orang tua, model kita, pokman. Gambar muda-muda. Nak menunjukkan fotografi ni tidak salah. Nah, tapi bahan yang dijadikan subjek tu salah. Menjadi tontonan. Mana warna tu gambar dulu, nanti ambil. Nah, tapi orang komen, 4 juta komen, dia cuma ni 4 juta dia dah komen. Nah, dah komen ni. Mana ada tu kamu banyak tapi ada sini fotografi. Dah mesti kamu orang buat apa. Nah, dia kata sekali. Dah, dia tak menghadang kita pun ikut panduan dia. Ya, mengapa pada orang ni baca kuat ketika salat subuh masjid dan isyak saja? Kerana ikut Rasulullah. Nampak? Tatta'i'uni. Ikut aku. Nabi kata ikut aku. Tatta ikut aku. Yuhdikumullah. Allah sayang pada dia. Lepas tu tak tahu dah. Sebab apa Nabi baca perang. Aku nak tahu juga. Rasa cakap banyak. Ini semua dia. Nah. Salu kama ra'aitu mu'mi usalli. Aku semayang subuh baca kuat. Aku baca kuat. Rasa cakap banyak. Aku semayang zuhur baca perang. Aku baca perang. Nah. Cuma hikmah-hikmah sebut bukan Rasulullah betul ulama-ulama yang kemudian tak ada kalau kita boleh nak suami ingin berpoligami tapi isteri tidak beri ni nanti nak tanya ini dia kau ingin pada orang itu kutipan pada malam ini RM22,000 alhamdulillah. Allah saja yang mampu membalas jasa tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Orang masjid tak mampu. Jadi dia nak berpoligami. Poligami ni satu kebenaran dalam Islam. Tetapi bagi orang yang mampu. Kalau tidak mampu, seorang pun tak boleh kahwin. Kau kata dia. Tak. Jadi nak kahwin jangan ikut-ikut orang. Tak. Biarlah kita mampu. Bini tak bagi. Memang fitrah orang perempuan dia tak bagi. Dia tahu di kami ni memang bukan semua lah. Kebanyakan orang perempuan memang tak bagi. Memang dia sakit pun tak beri juga. Dia sakit. Tak ada mana. Nah, laki nak kahwin dengan lagi tak bagi. Tak ada ajar lelang tu tak. Jadi akan fikir. ada juga kita tak nak baca dua tu ni. Nah. Ha. Jangan main, bapak poligami, marah belaka, batu, ketua turun negara, tak berani poligami. Faham tak? Nah, dalam kata seimam, dalam kata orang tu. Guru silap jalur, taulah ini. Nah, pada hari guru seluruh manusia, pergi buat persembahan di Perancis, di Tokyo, San Francisco, tunjuk dia punya jalur, hebat dulu lah. Tapi bila dia balik rumah, dia digalur oleh sendiri. Jangan main dengan puan mesti ni. Nah, jadi kalau nak kahwin juga, sebenarnya kan sedang tidak perlu pada isteri. Cuma buat baik kepada isteri, baru kita berpoligami. Nah, sebaiknya isteri pertama tidak bekerja. Dia hanya makan, minum, tidur. Main angry bird. Itu lagi dia ada. Ya, baru dia hidup senang-senang. Baru kita cari ramah, tidak harap. Ini dia punya kerja. Tengok pada kerja lepas. Nah, jadi kena cari makan, kena cari duit. Nah, susah dah dia. Susah, walaupun ada RM2,000 semua dah. Tapi kita nak kawin pula kalau nanti. Lagi dia berhati-hati. Jangan bagi dia kerja. Awak kita terima. Dia nak awak senang-senang. Kita makan, semayang, berjalan, makan angin, shopping. Nah, mewah. Kita dia. Kita pun kawin sama dia. Ibarat apa? Tak ada orang lah. Nah, macam lima. Lima kali lapor. Nah, bolehlah kita nak gula tu. Lima tu empat hari dah makan. Nah, tapi itu dia makan satu ekor kerbau gemuk. Dia pun makan-makan-makan kenyang. Betul tak dia? Dah lah. Boleh naik atas pali lagi. Okay? Ambil gambar dah malam. Lima. Tak ada. Orang puan dah nak makan. Tapi dia memang kebanyakan tak pagi. Mereka dia mati tu. Bangun mula dengan laki dia nak bersuah bayang. Apa hukum dari pertandingan memancing dan apakah hukum memakan duit dari hasil memenangi pertandingan itu? Pertandingan bukan bermakna judi. Faham? Ha, dengan molek. Pertandingan bukan makna judi. Judi lain. Jangan dia beri pertandingan, makna judi. Beri sebuah hutang, makna riba. Faham tak? Hutang ni ambil sebarang orang dah bayar sedia tu mana hutang, riba lah. Pertandingan ni makna bertanding. Ada tohak yang menang, ada tohak yang kalah. Judi lain. Tiap-tiap peserta mesti mengeluarkan harta seperti duit sebagai taruhan. Kemudian daripada duit itu diberi hadiah. Contohnya pertandingan memati dikenakan RM100. Tak tahu-tahu ni. Maka kalau 1,000 orang, RM100,000. Faham tak? RM100,000, dia buatlah hadiah pertama RM3,000, RM10,000, hadiah kedua RM4,000 daripada duit itu. Bagi RM40,000 masuk paket penganjur. Contoh ni. Jadi daripada duit peserta dibeli bayar hadiah untuk jadi rebutan, maka itulah judi namanya. Yang juga judi, duit peserta bukan untuk beli hadiah, untuk beli kek panas, untuk bayar sewa tempat naik, untuk upah budak-budak dan sebagainya. Dan hadiah daripada pihak ketiga atau sumbangan syarikat tertentu baru tidak menjadi judi. Soalan seterusnya. Kita ada 3 minit ni boleh? Pak tak dah nak jawab insyaAllah. Dia jawab di Syahalat 29 lah. Banyak Allah. Apa hukum kalau solat kita sedok lengang pagi? Saya dengar ada yang cakap makruh. Saya mohon penjelasan. Bagus. Masalah-masalah ni walaupun benda remeh-remeh, tapi ada pertanyaan dan keinginan dan kemahuan untuk mengetahui sesuatu hukum. Cuma jangan kita jangka hok pelik-pelik. Jadi budak-budak dia jangka hok pelik-pelik. Padahal apa doa dia dah lepas ni. Nah, dia nak tanya tu hok hebat-hebat pertanyaan dia. Ini rugi. Nah, jangan apa doa dia itu. Ini yang dia juga. Budak faham. Nah, kalau benda-benda ini kita buat. Nah, sebagai mabok atau kompang daripada kita belajar. Ambil hasil penting dulu belajar. Nah, kau batal saya, masalah akidah, masalah kalimah syahadah, masalah sifat-sifat Tuhan. Nah, ini belajar kemak malam, baru kita tanya masalah hok pelik-pelik. Nah, pasal itu dia tanya masalah kita beli sampah dari planet Mare. Nah, ini baru belajar ni. Kita kenal itu baru kita belajar. Tak? Baru belajar. Masih belajar lah. Ni hukum tajwid. Ni tak? Jalur belajar semayang. Ya, maksud itu. Sebab baguslah tengok orang-orang muda ni bagus. Ramai kerja pergi kuliah dan sebagainya. Nah, ha, cuma dah kita suka pergi kuliah ni, kita beramal lah. Jangan bayang subuh lapang suku pun tak. Kuliah ada tokoh muka dia, subuh lapang suku. Nah, ha, tengok dalam TV nak bawa tokoh muka dia. Nah, ha, tapi masjid dah buat dia misa. Nah, ha, jangan buat gitu, buat malu ke guru dia. Nah, ha. Jadi, boleh ke tak? Kalau solat kita salok pagi. Jawabnya tidak batal semayang kalau kita selok baju kita dalam raya. Yang batal semayang, selok kain. Nah, ha. Bahasa aurat. Nah, maksudnya gini. Hukum melipat dengan baju, kata ulama kata, sengaja sebelum semayang adalah makruh. Sebelum semayang kita pun lipat. Makruh. Maknanya sunat kita buka dengan baju. Malaikat kita lipat kerana nak ambil wuduk. Dan lepas ambil wuduk, kita buka baju. Nampak? Eh? Cuma kalau dengan baju susah. Ada dua masalah kaki suruh. Ada dua pertentangan, dua pendapat di belakang tanah aku. Nah, cuma pada enak belakang. Eh? Yang pertama dia kata kena lipat keluar. Tidak ada enak kena lipat. Cuma bak isbal. Masalah makruh keluar bawah pada buku lali. Ini pendapat jumhur ulama. Makruh. Faham tak? Atas sama yang dia dengan buku lali harus. Atas pada buku lali sunat. Jadi dia pun lipat dua atas pada buku lali kerana siah masalah isbah tadi. Hukumnya boleh. Tak ada masalah. Boleh lipat. Kalau keluar. Tapi kalau tak rekat dia lipat bawah. Dari lipat datang lipat, dia lipat bawah. Nah, mereka dah letak diri kerak macam tadi. Dia pun belum buat atas. Nah, jadi tujuan dia ialah untuk ambil sunat atas pada buku lali. Dan, jadi orang yang labuk, jangan kata haram. Yang haram ni adalah kerana menyombongkan diri. Kerana akbar huruf hadis ini, celaan bagi pemimpin musyrik Mekah yang sombong kepada Allah dalam keadaan pakaian labuk sampai ke tanah. Jadi kita labuh bukan macam musyriki Mekah. Kami baju kita pakai labuh. Hukumnya tidak haram tapi makruh. Bapa makruh? Tak berasa pun. Bapa makruh pula? Sebab mohon ikut senang. Mengelahi dengan senang. Tapi ada keadaan kita boleh labuh. Nah, contohnya kita kijian skor. Nah, ini pom-pomba. Takkan nak sekat peti. Ini pom-pomba. Nah, ataupun jadi skor boleh hitam. Takkan nak sekat peti. Tak peti. Macam nah, jadi tengok-tengok tepat lah. Bukan semua benda. Ini macam pakai jubok juga. Takkan terapik pakai jubok. Nah, jadi dia ada pakaian terapik ni. Dia jenis mayat pakai jubok. Nah, jadi kena faham molek-molek dalam bab ini. Dalam bab pekok. Dan kita menerima pandangan-pandangan yang baik daripada mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Dalam keadaan terbuka. Jangan kita tak asyik. Cuma kita beramal dengan pandangan seperti pandangan imam-imam Syafi'i kita. Nah, kerana kita telah mendahului belajar kes-kes Syafi'i. Lalu bila kita gini, maka terjadilah pokok. Tengok orang India semayang dari mazhab Hanafi. Tak ada masalah pandangan untuk pokok. Nah, oh mazhab Hanafi aku belajar dari dulu. Alhamdulillah. Luar ni dunia ni. Nampak dengan bagai-bagai pandangan yang tidak ada kesalahan di situ. Di Mekah pula tanya orang Hambali untuk asal lagi tu. Oh, mazhab Hambali. Aku dah jadi malam tu. Tentang pertanyaan orang Hambali. Tak, kau tak jauh. Nah, lebih ada kisah malu atau kekuk ni. Tak ada ikan mazhab Hambali ni ikut pandari. Nah, hak power ni ya Hanafi. Hak power lagi bukan Hanafi tu. Power ni ikan gitu. Hak ikan Hanafi. Mazhab Hanafi power pada pusat itu dia. Masa bila gini, kita pun, minda kita pun senang. Masa jiwa kita pun senang lah. Bila tengok bagai-bagai pandangan di seluruh dunia berkumpul di Masjidil Haram, satu tempat di Masjid Nabawi. Nah, apalah kita orang dia berkumpul. Nah, ini tak tengok ni maruk. Lebih yang tengok orang pakai putuk, maruk. Nah, lebih yang kita orang pakai putuk, dia lagi pakai putuk. Tengok orang pakai gerbang, maruk. Pakai gerbang, maruk. Tengok orang terletak, maruk terletak. Orang tak tahu, memang orang tak tahu, dia pendeta tak ada. Eh, ingat. Ini semua ni adalah jamaah-jamaah Islam yang tak ada kecelakaan nanti. Nah, yang tak baik, orang kalu. Yang nak merosokkan tak tahu. Yang tak baik, orang kalu-kalu. Yang masuk dalam mereka. Bukan satu perintah. Dalam rekod dia masuk lah. Dalam tafsir masuk lah yang menyesatkan. Selumpah dalam bab akidah. Nah, dalam bab politik Islam dia masuk lah. Dalam bab banking Islam dia masuk lah. Tak ada di rasa. Itu pemandang tapi tak boleh lagi. Nah, apa tu kalau kita mengaji pondok? Oh, ini mengaji universiti Islam. Dia juga cara kita. Cuma cara dia mengaji style model. Baru tak ada terus kelenyang. Baru tak ada. Nah, kita pula orang model pula. Oh, ini mengaji pondok. Alhamdulillah, dia mengaji cara tanah, cara lama. Kita cara baru. Sahabat kita. Bagus orang itu. Bagus. Macam orang di rumah tadi, dia dipanggil di rumah-rumah. Ya, tuan-tuan, perempuan, pergi ke masjid. Nah, malam ini ada kuliah. Nah, dia tutang lagi. Bila dia dapat, tutang-tutang kita pula. Mengajar dalam kuliah. Jangan lah. Jangan dan juga. Nah, jadi insyaAllah, apa yang betul dari tabiat Allah. Oh, tak ada memang orang saya sendiri. Kita dah akan isi perhimpunan kita malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'an jam'ana ala jam'an marhumah. Wajah kepada mana yang tak kepada orang maksuma, Allah maha tajam fina walal maana syaitan walal mahruma. Allahumma jangan nabi hadilah yang membawa minat ala makbuli, walal minat akhir marbuli. Allahumma jangan akhirat ala minat dunia kau dan ala ila ahillallah. Anisna alaih walal maqin walal muwajin walal muqaddini. Allahumma akhir dan islam walal muslimi, walal syirka walal musyriki, walal kamil ahdara ahda ahda adjim. Allahumma Islam adalah muslimin yang mujahidin di kuli matan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.